Tapi ada satu yang paling dahsyat, yang ketika masuk surga itu diberikan perhiasan dulu. Orang yang bisa mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah, terkhusus langsung dari Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekahnya bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah munawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat sekiranya akan jadi bumi. Di dunia, ahli Quran itu, kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarannya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Quran, 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di satu malam, malamnya jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun di satu hari, harinya jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia. Jadi menghatamkan Quran itu bagus. Mengajar khatam bagus, baca bagus. Tapi yang lebih disukai itu, apa yang sudah dibaca, dalami, pahami, supaya bisa diamalkan. Maka saya yakin, alumni-alumni Quran dari program ini, insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk bangsa kita. Siap insya Allah? Akan lahir insya Allah pemimpin yang terbaik yang hafal Quran, siap? Pengusaha yang hafal Quran, siap? Dokter yang hafal Quran, siap? Takbir! Takbir! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya HM Husni Jibril, Bupati Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, ikut mendukung terlaksananya acara Sehari Bersama Al-Quran tanggal 15 Desember 2019 di Jakarta Islamic Center. Bersama Al-Quran kita raih kemuliaan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amran Mahmud, Bupati Wajo, menyampaikan selamat dan sukses atas terselenggaranya Sehari Bersama Al-Quran yang insya Allah akan bersama dengan Dr. Honoris Causa Ustaz Adi Hidayat, LC MA. Insya Allah saya bersama dengan alumni-alumni Ataisir akan hadir dan bergabung bersama pada acara Sehari Bersama Al-Quran yang insya Allah dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2019 di Jakarta Islamic Center. Insya Allah dengan Al-Quran kita raih kemuliaan insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Purik Teksan, Bupati Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, mengajak kita semua, masyarakat Kabupaten Goa, masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan masyarakat Indonesia, untuk bisa hadir dalam acara Sehari Bersama Al-Quran yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember tahun 2019 jam 8 sampai dengan jam 12 siang. Mari kita meraih kemuliaan bersama dengan Al-Quran. Selamat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathan Karim, berasal dari Lampung. Kami trainer Ataisir Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, insyaallah akan menghadiri. Insyaallah saya akan mengikuti acara Satu Hari Bersama Al-Quran di Islamic Center Jakarta Utara yang diadakan oleh Ustaz Ali Hidayat LC MA. Pada teman-teman semua, mari kita hadiri acara tersebut. Insyaallah akan kita dapati banyak keberkahan dan kebaikan di dalamnya. Bersama Al-Quran, bersama Al-Quran kita raih kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بالفضل والتيجان والروح والريحان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhaibatul Aslamiyah, asal dari Kota Jambi. Saya lahir 19 Desember 1979. Saya sudah menikah, status sekarang menjadi ibu rumah tangga, mempunyai dua orang anak, satu suami. Usia anak saya yang pertama itu 17 tahun, yang kedua umur 9 tahun. Alhamdulillah saya bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz dalam waktu 78 hari. Alhamdulillah. Senang pastinya Pak, senang. Apalagi sudah tahu memang dari dulu keinginan saya itu ingin belajar Al-Quran, ingin cara menghafal Al-Quran semenjak adanya Ustadz Hadi. Alhamdulillah semenjak kenal dengan Ustadz Hadi, walaupun di dalam dalam media ini, media elektronik itu sudah membuat saya semangat untuk pengen ini belajar, ini belajar Al-Quran. Jadi karena suami sudah tahu cita-cita saya mau jadi penghafal Al-Quran, makanya dia izinkan saya untuk ikut karantina ini. Sampai dia bilang, beliau bilang sama saya nggak boleh pulang kalau belum selesai. Padahal saya meninggalkan satu orang anak yang masih kecil, yang masih SD, kelas 3 SD. Alhamdulillah anak pun nggak nangis, boleh saya pergi, boleh, nggak apa-apa. Yang pertama pasti mau untuk bekal kita ya Pak, untuk bekal kita untuk kita pas wafat nanti, mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita yang kita ini. Terus anak, lihat loh ibumu yang udah berumur masih semangat, ayo nak, gitu, ayo nak kita jadi penghafal Al-Quran, kita buat keluarga kita sebagai menjadi keluarga penghafal Al-Quran, menghafal hadis atau apa nanti ke depannya. Yang penting doa, jangan sampai putus untuk minta kepada Allah untuk bisa kita menjadi lebih baik lagi. Itu yang kedua. Kita belajar sambil mengajar, insyaallah mudah-mudahan ada ilmu mau di share sama teman-teman, sama yang lain. Terus kita tua nggak menghalangi untuk kita belajar Al-Quran, nggak harus anak muda, ternyata kita tua pun bisa menghafal ini. Saya ada satu juz saya mulai menghafal mungkin ada satu tahun. Jadi di situ saya mulai selalu mencari untuk karantina ini, karena saya sering update Ustadz Adi. Saya cerita pengalaman sedikit sebelum saya kesini. Sebenarnya saya ngambil di Lampung, tes di Lampung itu karena saya nggak mau naik pesawat, saya takut ya. Jadi saya bilang sama suami, saya mau di Lampung aja, saya nggak mau di Bekasi. Jadi kalau misalnya suami rindu, anak rindu, bisa lihat pakai mobil kan. Ternyata sudah tes di Lampung, ahwatnya cuma kami berdua, nggak ada yang lain. Jadi diundur waktunya, kami nggak mau. Jadi saya usul di situ, gimana Ustadz kalau kami dipindahkan aja ke Bekasi, biar kami sama peserta yang di sana. Ternyata ya disetujui, dikabulkan. Gak terpikir sama sekali ketemu sama Ustaz Hadi. Jadi muridnya Ustaz Hadi, ya Allah, ya Rob. Itu saya bilang sama yang lain, Allah tuh terlalu mengejutkan. Ya, gak seperti ini, kita gak tahu. Ya, doa kita, kita minta ini, belum dikasih, belum tentu itu mungkin terbaik untuk kita. Gak pernah sedikit pun terbayang ada di sini, saya baru datang dari Bekasi, langsung diantar sama itu ke Masjid Al-Ihsan. Lihat itu, baru belum masuk masjid, baru lihat gapuranya aja. Ya Allah ya Rob, rasa mimpi. Apa sih mimpi saya gitu? Itu, tapi karena Allah tahu mungkin hati tadi kan. Tahu Allah tadi tahu hati kita memang ingin. Memang dari dunia ingin sekali ke sini. Ternyata Al-Quran yang membawa saya ke sini. Kendala pasti, insya Allah ada. Cuman kita yakin. Sudah dibilang dalam Al-Quran kalau Allah mempermudah. Itu. Kita harus yakin Allah mempermudah. Ini bukan belajar, menghafal selama ini. Kan ketemu tuh yang susah menghafal. Ternyata bukan... Bukan surahnya yang susah, lisan kita yang susah. Tuh, lisan kita yang susah. Awal-awal mulai karantina, Masya Allah, sering nangis. Nggak mau masuk ke sini, nggak mau masuk ke otak. Di apal di atas, di bawahnya hilang. Di bawahnya apal, di atasnya hilang gitu. Tapi doa nggak pernah putus. Minta kepada Allah, minta mudahkan. Minta jaga niat ini karenamu ya Allah, minta ridomu itu. Mungkin karena itu insya Allah. Kuncinya yang pertama doa, pasti. Minta sama Allah. Apa yang tidak mungkin bagi Allah. Awalnya 1-2 halaman, 3 halaman, ternyata saya bisa menghafal sampai 1 juz 1 hari. Saya aja terkejut, ya Allah ternyata bisa. Banyak kadang pas menghafal anak-anak ada yang susah gitu kan, ada aja sih yang lucu-lucu anak-anak. Terus itu yang sedih pasti banyak juga, yang sedih Pak yang paling banyak Pak, sedih itu nggak mau masuk ke sini, susah banget maksudnya. Jadi anak-anak itu kadang lagi saling mensupport lah, saling karena kita yakin apa yang terjadi sama kita di sini Allah semua yang mengatur. Jadi kita harus yakin Allah mempermudah. Jadi kita kalau maunya surga ya enggak semudah, enggak segampang seperti ini. Ya hadiahnya surga ya kayak ya ini cobaannya gitu. Jadi ya itu sebenarnya sedih sih meninggalkan di sini. Nah hati saya separuh di Jambi, separuh di sini. Iya, kalau sudah Jambi saya ingatnya di sini. Kalau sudah di sini ingatnya di sana gitu. Mudah-mudahan cuman pesan sama ada yang anak-anak yang lain. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'du. Saya Adi Hidayat. Saya dilahirkan di Pandeglang 11 September tahun 1984 dari seorang ayah. Beliau bernama Bapak Warso Supena, beraktivitas keseharian sebagai wira swastawan, juga mengajar di musola di dekat rumah bernama Baitul Ikhlas. Dari kecil saya selalu dibawa oleh beliau dalam pengajian-pengajian beliau. Dan beliau meninggal dunia ketika saya masuk pesantren dalam usia kurang lebih 13 tahun. Saya dilahirkan oleh seorang ibu yang sangat tangguh. Beliau bernama Ibu Hajah Rafiah Akhyar, yang berjuang sangat luar biasa dengan tenaga, keringat, darah, air mata, dengan pendidikan yang sangat luar biasa, perhatian yang sangat tinggi, sehingga bisa melahirkan putra dan putri yang sejauh saya ketahui cukup tangguh untuk menjalani tantangan-tantangan kehidupan sampai dengan masa kini. Saya sekolah dari mulai TK di TK Bayangkara di Cekek, Karaton, dan alhamdulillah mendapatkan pendidikan dini yang cukup baik, diajar oleh guru-guru yang sangat perhatian. Ada Ibu Elin dan guru-guru yang lain, dan mendapatkan predikat sebagai siswa terbaik. Pada saat itu saya masih ingat mengenakan baju polisi ya, warna coklat pada saat itu. Kemudian masuk ke SD di SD Karaton 3 Pandeglang. Biasanya ibu saya punya visi, kami dari kelas 1 sampai 3 di SD Karaton 3 karena ibu mengajar di sana. Kemudian dari kelas 4, 5 dan 6 kami dipindahkan ke SD 3 Pandeglang supaya mendapatkan pengalaman dan wawasan lebih luas. Ya khususnya barangkali ketidakadaan ibunda mengajar di tempat itu akan membuat kami lebih terbiasa dan beradaptasi dengan lingkungan tanpa pengawasan orang tua secara langsung. Selanjutnya kami menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Doarkom Muhammadiyah Garut, setingkat dari Tsanawiyah sampai dengan Aliyah. Dan ini satu hal yang sangat menarik karena saya lahir di lingkungan Nahdlatul Ulama, kemudian sekolah berlanjut ke Muhammadiyah, dan nanti yang paling menarik setelah atau saat masa-masa sedang belajar itu dan libur, saya berdakwah di lingkungan Dewan Dakwah. Karena memang lingkungan keluarga kami berasal dari lingkungan yang sangat menarik, sebagian besar beraktivitas di ormas Islam. Ada yang di Nahdlatul Ulama, ada yang di Muhammadiyah, ada juga yang di Dewan Dakwah, bahkan nanti ada relasi juga ke Persis atau Persatuan Islam yang kemudian pada akhirnya berkumpul di Majelis Ulama Indonesia. Saya selesai di tahun 2003 di Pondok Pesantren Doarkom, juga mendapatkan prestasi sebagai santri terbaik pada saat itu. Alhamdulillah bisa dipertahankan dari TK, kemudian SD, sampai juga dengan lulus pesantren setingkat SMA. Lalu saya mencoba untuk melanjutkan studi ke Timur Tengah, mengajukan kemudian permohonan untuk melanjutkan studi di Madinah Al-Munawwarah, namun terjadi sebelumnya bom Bali sehingga kuota sebelumnya ditutup. Dan alhamdulillah saya diterima di Fakultas Dirasat Islamiyah Wal Arabiyah, FDI dikenal, ya, salah satu fakultas khusus yang bekerja sama dengan Kairo Al-Azhar Mesir, bertempat di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2 tahun saya belajar, kemudian berlanjut ke Tripoli, Libya, mengambil jurusan bahasa dan sastra Arab. Ini saya ambil bukan karena sekedar ingin belajar bahasa, tapi memang rasa cinta saya terhadap Al-Quran yang sangat tinggi. Saya ingin mengetahui isi kandungan Al-Quran, dapat mencintai Al-Quran lebih dalam, mengamalkannya dan berbagi dengan lingkungan sekitaran, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Ini yang menjadikan saya ingin mendalami bahasa Arab lebih jauh untuk bisa memahami dan mengajarkan isi Al-Quran dalam kehidupan. Kemudian di Tripoli, alhamdulillah saya belajar cukup serius dan juga mengikuti beberapa talaqqi terhadap masyayikh, guru-guru, tokoh-tokoh ulama dunia. Saya belajar tafsir di Al-Azhar, ya, bersama Syekh Muhammad Pontawi, kala itu beliau masih hidup. Saya juga mencoba untuk belajar fikih dari Syekh Wahba Az-Zuhairi dan mengambil talaqqi Al-Quran dari Syekh Dukali, Syekh Ali Al-Libi, Syekh Ali Al-Tanzani, dari riwayat-riwayat yang berbeda. Alhamdulillah saya selesai kemudian S1 di Tripoli dan berlanjut kepada S2, mengambil jurusan yang sama, linear, dan mengembangkan itu dalam konteks dakwah. Dan saat terjadi revolusi di Libya, kemudian saya kembali ke Indonesia dan melengkapi magister pada jurusan pendidikan dan bahasa Arab di UIN Sunan Gunung Jati di Bandung. Alhamdulillah aktivitas dakwah kemudian berlanjut sepulang dari Tripoli. Kita berusaha mewujudkan visi-visi masa depan, bagaimana dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Pertama, bisa meluaskan wawasan keislaman, mengenalkan Islam yang lebih luas, mengenalkan keindahan Islam, mengenalkan komprehensivitas ajaran Islam dalam kehidupan, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Dan yang lebih penting daripada itu, saya ingin bagaimana kemudian apa yang saya dapatkan bisa berkontribusi positif bagi tempat yang saya pijak, negeri yang saya cintai, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya sangat mencintai negara saya sangat mencintai bangsa saya. Karena itu kemudian saya berusaha membuat sebuah visi ke depan, bagaimana kalau ulama dulu kemudian menginisiasi nilai keislaman untuk membidani kelahiran Negara Republik Indonesia, maka ulama kini saya berpikir visi lebih jauh, bagaimana mengambil spirit di masa lalu untuk menghadirkan kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka diantaranya saya membuat Quantum Akhyar Institute, yang dengan itu saya mengenalkan beberapa hal kepada masyarakat. Pertama, memberikan wawasan keislaman yang luas sehingga masyarakat bisa mengetahui komprehensivitas ajaran Islam dan meminimalisir ya konflik-konflik yang sering terjadi di masyarakat akibat perbedaan pandangan-pandangan fikih ataupun yang lain. Kita turunkan semua referensinya, kita berikan pemahaman dan kita tampilkan cara baru barangkali dalam penyampaian tausiah atau pengajaran, tidak hanya sebatas pada monolog. Kita berikan referensi dengan dasar tulisan, membiasakan untuk memahami, sehingga dengan itu barangkali selain meningkat wawasan juga terlahir kekhusyuan dalam peningkatan ibadah. Kemudian dari situ kita coba semarakan dan aktualisasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Kita membawa spirit yang kita kenal dengan Al-Quran Sunnah Solution, ya, menghadirkan solusi dari nilai Al-Quran dan hadis-hadis atau sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita kemudian membuat sebuah sistem ya untuk mengenalkan Al-Quran, kemudian juga mendalami isi kandungan Al-Quran lewat kelas-kelas Al-Quran. Di kelas itu kemudian dibahas Al-Quran sesuai passion kehidupan. Ada kelas dunia usaha, kelas dokter, kelas pelajar, ya, kelas ilmuwan, sehingga spirit Al-Quran bisa diterapkan dalam kehidupan yang nyata. Ya, ada juga nanti kelas penghafal. Alhamdulillah Allah berikan sebuah jalan untuk menghafal Al-Quran 30 juz dalam 30 hari. Dan Alhamdulillah ada yang menghatamkan dalam 15 hari, ya, 16 hari, 18 hari, 24 hari, ya, Al-Quran 30 juz. Dan spirit ini kita kumpulkan dalam satu divisi bernama At-Taisir Learning Center. Dan di antara itu yang coba kita lakukan juga, bagaimana kemudian menyampaikan risalah, risalah Islam sehingga diterima dengan baik oleh masyarakat. Yaitu salah satunya kita mengkampanyekan nilai kedamaian Islam, nilai persahabatan dalam Islam, dan nilai kerukunan dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga kesan-kesan Islam saat ini yang dikesankan dalam tanda petik Islam identik dengan radikalisme, terorisme, nah itu bisa kita kikis dan kita tampilkan yang sebaliknya, yang sesuai dengan tuntunan yang nyata dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kurang lebih itu yang saya kerjakan saat ini, dan ide-ide tadi tidak hanya dituangkan dalam bentuk ceramah, pelatihan, tapi kami tuliskan juga dari beberapa buku-buku yang kurang lebih sampai saat ini ada 15 buku yang sudah saya tulis, ya, di luar tentunya karya tulis ilmiah atau makalah-makalah yang tersebar yang pernah kami kemudian tuliskan. Ya, ada yang berbentuk bahasa Arab, juga bahasa Indonesia. Dan saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kemudian bisa saya capai itu bisa bermanfaat, ya, menghadirkan ampunan Allah dan khususnya memberikan pahala kepada ayah dan ibunda saya khususnya yang telah banyak berjuang untuk mendidik anak-anaknya. Semoga Allah muliakan keduanya, rahmati keduanya, dan menyatukan kami dan keluarga serta orang-orang tercinta di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah SAW. Ya, terima kasih. Dan sebagai penutup, saya sedang menikah. Allah karuniai alhamdulillah istri yang sangat setia, istri yang sangat cantik, istri yang sangat luar biasa gigi dalam berjuang, Ustazah Sufaira, dan dikaruniai kami 3 orang anak, Muhammad Hamilul Quran. Saya berharap dia menjadi seorang yang cinta dengan Al-Quran dan mengamalkannya. Yang kedua, perempuan Amelia Habibatul Mustafa. Ya, Amelia yang saya harapkan Habibatul Mustafa menjadi kekasihnya Rasulullah SAW. Yang kedua ini saya harapkan menjadi penguat untuk sunnahnya. Dan yang ketiga, ya, Muhammad Abdullah Amali, ya, seorang yang saya harapkan mengumpulkan 2 nilai dari Al-Quran dan Sunnah tadi dan menjadi pejuang dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. mereka orang-orang yang rajin puasa. Kalau bangun kota dasarnya kedudukan gak didapat, malas bangun. Kalau dasar membangun kota dasarnya dunia tidak diraih, maka lemah untuk pembangunan. Supaya hidup kamu itu bisa terukur, supaya hidup kamu punya banyak manfaat, supaya hidup kamu bisa sukses, ini penting kata Allah. Ya Allah, kenapa saya sholat? Hayya 'alal falah. Saya minta kamu sholat bukan karena saya pengen memberikan beban, bukan rukunya yang penting, bukan sujudnya yang penting. Kamu sekalian enggak ruku dan sujud kepadaku, tidak akan menurunkan status aku sebagai Tuhan ke kamu. Kalian semua kamu bidang langit enggak sujud, aku enggak akan berubah dari Tuhan, tetap Tuhan, enggak ada ruginya. Cuma saya suruh kamu sujud supaya hidup kamu itu bermakna. Kamu dapat pahala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Give thanks to Allah. Kita semua telah berada di sini di sebuah acara yang bertema satu hari bersama Al-Quran. Let us all give thanks to Allah for the opportunity to be here in a special event called One Day with Al-Quran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Hadirun. Alhamdulillah mawjudina huna fi hadha al-yawm fi barnamij al-yawm ma'al Quran al-Karim. Masya Allah, Alhamdulillah banyak sekali jamaah. Kalian pasti berada dari berbagai macam tempat. Sangat penuh tempat ini. Hari ini kita berada di sebuah tempat yang sangat istimewa, yaitu Jakarta Islamic Center di Koja. You must have come from all over the place. Welcome to Jakarta International Jakarta Islamic Center Koja. We welcome you greatly. أهلا وسهلا في مسجد الكبير في مركز الإسلامي وجئتم من أماكن مختلفة وأهلا وسهلا ونحن الآن في مكان طيب إن شاء الله المبارك. Agenda hari ini kita akan mulai dengan taklim metode cepat menghafal Quran, kemudian dilanjutkan dengan bimbingan tahsin Al-Fatihah, lalu ada prosesi wisuda peserta program karantina menghafal Quran. For today's agenda, there will be a lesson, a seminar about how to memorize Al-Quran quickly by Dr. Adi Hidayat, LCMA, and then it will be continued with Tahsin guidance to Al-Fatiha by a sheikh, hopefully from Egypt, and then lastly, it will end with the graduation ceremony for quarantine program memorizing Quran 30 days by Dr. Adi Hidayat LCMA. برنامجنا اليوم نحن الان في الافتتاح ثم بعد ذلك نحن في نعطي الهدايا للدكتور استاذ ادي هدايه وبعد ذلك التعليم كيفيه لتحفيظ القران بطريقه سهله يعني ثم بعد ذلك تعليم التحسين سوره الفاتحه ثم بعد ذلك حفله التخرج للطلاب الذين تخلصوا من القرآن 30 جزءا. Tanpa berpanjang-panjang lebih lanjut, mari kita sambut bersama Dr. Ustaz Adi Hidayat LCMA yang sebelum memulai taklimnya, insyaallah akan kita mulai dengan pemberian cindramata dari Jakarta Islamic Center kepada Dr. Ustaz Adi Hidayat LCMA. Without further ado, let us continue with our agenda. But first of all, there will be a gift ceremony giving to Dr. Ustadz Adi Hidayat LCMA by the representative of Jakarta Islamic Center, Koja. قبل أن نبدأ البرنامج سنعطي فرصة لنعطي الهدايا لدكتور أستاذ أدي هدايات في دقيقة قليلة فليتفضل. Welcome, Dr. Ustadz Adi Hidayat LCMA. أهلا وسهلا أستاذ أدي هدايات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ahlal Qur'ani wastafahum min ibadihil mukhlasin faqala thumma awrathnal kitaba alladzina istafayna min ibadina وخصهم بأهله وخاصته بلسان رسوله المصطفى سيدنا محمد فقال أهل القرآن أهل الله وخاصته فأهلا بكم يا أهل القرآن الذين مدحكم الله سبحانه وتعالى في قرآنه وكذلك أكرمكم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه ونصلي ونسلم على النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku yang seluruhnya insyaallah dimuliakan, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya insyaallah. Alhamdulillah. Hari ini kita berkumpul kembali dalam momen yang ketiga untuk bisa bersilaturahim dengan seluruh ahli Al-Quran yang khususnya berada di negeri yang kita cintai ini, di Indonesia. InsyaAllah hari ini kita akan bersilaturahim dengan para ulama yang barangkali sudah berada di sini, para asatidah, para kiai habaib, yang kita doakan semoga Allah senantiasa menjaga dan memuliakan mereka insyaAllah. Hari ini akan hadir juga duta besar-duta besar yang mereka sangat perhatian terhadap Al-Quran, juga tokoh-tokoh negeri insyaAllah akan bersama kita. Dan kita akan membagi ke dalam dua sesi pembahasan di hari ini. Yang pertama, ini akan kita sampaikan dan kita bahas mulai detik ini, yaitu bagaimana kita menjadi ahli Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disanjung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akan kita bagi juga kepada dua bagian. Saya akan coba menjelaskan tentang definisi ahli Quran dalam Al-Quran dan Hadis. Kemudian kita akan coba meniti bagaimana menjadi ahli Quran yang paling utama yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis. Khususnya pada bagian terakhir, kita akan mencoba menghadirkan petunjuk Al-Quran, bagaimana menghafalkan Quran dengan mudah di setiap waktu dan kesempatan. InsyaAllah di sekitar jam 10 kita akan mulai memperkenalkan para ahli Quran yang mereka dengan izin Allah telah menghafalkan Al-Quran dengan masa yang begitu. Ada yang 15 hari, ada yang 18 hari, ada yang 20 hari, ada yang 22 hari, 24 hari, dan dalam hitungan yang sangat cepat. InsyaAllah kita juga akan berikan takrim, kemuliaan dan wisuda kepada mereka yang dengan izin Allah kita akan hadirkan motivasi-motivasi. Mudah-mudahan semua yang hadir di ruangan ini setelah kita selesai menjalani acara ini, zuhur kemudian kita tutup, mudah-mudahan seluruhnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahli Quran insyaallah. Baik, kita langsung saja, punya waktu kurang lebih 1 jam ke depan. Setengah 10 nanti akan dibimbing teman-teman, atau 10 kurang seperempat, untuk bisa membaca Al-Fatihah dengan benar sebagai bagian pembuka dari surah Al-Quran yang diwajibkan setiap muslim untuk mengetahui, memahami dan menguasai bacaan serta maknanya. Karena itulah kemudian Allah mintakan kita bacakan terus Al-Fatihah 17 kali dalam sehari, khususnya dalam solat-solat kita. Baik, secara cepat Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, para ahli Quran, dalam Al-Quran dan Hadis, ahli Quran setidaknya dibagi kemudian menjadi tiga kategori. Kalau kita ingin masuk menjadi ahli Al-Quran, maka dibagi oleh Al-Quran ke dalam tiga kategori. Kategori pertama, ada yang disebut dengan qori namanya. Dari kata qiraah, apa namanya? Qori, ya, dari kata qiraah adalah orang yang tergerak mencintai Al-Qur'an dan menjadikan aktivitas hariannya untuk bisa berinteraksi dengan membaca Al-Qur'an. Di qori dari kata qiraah, orang yang senang baca. Mengkaji belum. Menghafal belum sepenuhnya. Tapi dia senang baca. Dia punya wirid baca Al-Qur'an. Bahkan diisyaratkan, dimotivasi oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam golongan yang pertama ini. Jika ada orang yang berusaha, kata Nabi, ingin baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, kalau dia belum lancar, pemula, ingin memulai membaca Al-Qur'an, ingin tahu bacaan Qur'an, maka disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinukil keterangan ini oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunnahnya, dalam sunannya, ya, Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 2020. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Wallazi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alayhi falahu ajran." Siapa yang ingin mulai membaca Al-Qur'an dan dia saat memulai belum terbiasa, ada yang terbata-bata, ada yang berat mengucapkan hurufnya. Ya, orang mengatakan alif lam mim. Dia mengeja alif kesulitan, alif lam mim. Sulit mengucapkan hurufnya. Kadang ada yang tertukar za dengan za, za dengan za, ada yang za dengan ja, ada yang baca iza ja jadi iza za, ada yang ija ja, ada yang iza zulzilatil ardu zilzalaha, ada yang iza zulzila, iza zulzila, ada yang ija juljila. Awal-awal masa penyesuaian dia dengan Al-Quran, kata Nabi, diberikan pahala dua kali lipat orang yang lancar. Jadi kalau Anda sudah terbiasa baca, satu hurufnya kata Nabi 10. Ya, At-Tirmidzi nomor hadis 2010. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang sudah mulai mau baca Quran, setiap hurufnya 10 pahala. Maaf, saya sering katakan 10 ini ngitungnya bukan begini. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Terlalu kecil. Cara menghitungnya, di hadis Muslim, cara menghitungnya. Diberikan isyarat oleh Nabi, Anda masuk masjid saja. Baru masuk. Dengan niat ibadah. Salatnya belum dimulai. Qurannya belum dimulai. Ta'limnya belum dimulai. Baru masuk, baru nyampe dalam masjid atau sekitaran wilayah masjid. Itu kata Nabi sudah mendapatkan 25 kebaikan. Jarak 1 ke 2 menghitungnya 500 tahun. 2 ke 3 menghitungnya 500 tahun. 3 ke 4 500 tahun. Jadi Anda bayangkan kalau kita baca Al-Quran, satu hurufnya 10. Cara menghitungnya bukan 1, 2, 3, 4, 5. Banyak pahalanya. Jadi kalau kita baca alif lam mim, kata Nabi, walam aqul alif lam mim harfun. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, walikulli harfin asyru hasanat. Alifnya satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca alif, lam, mim, dapat berapa? 30. Dan kalau kita terbiasa membaca, baca, baca sampai dengan lancar, maka motivasi yang pertama dari Nabi disebutkan, ada dua kemuliaan yang akan diberikan bagi orang yang senang membaca Quran. Satu, ma'asyafaratil kiramil bararah, akan didampingi dalam hidupnya oleh malaikat yang menyertai ia kemanapun beraktivitas. Malaikat yang disebut oleh Nabi syafaratil kiramil bararah, yang menjaga dia supaya terjaga dalam kemuliaan. Jadi kalau orang sudah dekat dengan Quran, dan Nabi pasti akan mulia. Kan jadi orang baik, Pak. Bu, Anda bayangkan, saya sering katakan begini, di zaman jahiliyah, kan Nabi dihadapkan pada orang-orang buruk perilakunya. Pembunuh ada di situ. Pemabuk ada di situ. Pezina ada di situ. Penipu ada di situ. Begal ada di situ. Berkumpul semuanya. Allah tidak memberikan tongkatnya Nabi Musa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merubah jahiliyah. Allah tidak memberikan mukjizat Nabi Isa alaihi salam untuk merubah karakteristik jahiliyah. Tapi yang diturunkan Al-Qur'an. Quran. Umar yang sangat keras, yang sebelumnya senang berbuat hal yang salah, hanya dengan dua huruf Toha, tiba-tiba menembus kepada jiwanya. Teruskan ayatnya, Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, sampai ke relung tubuhnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Hanya dengan kalimat Toha, jahiliyah berubah menjadi khairu ummah. Jundub bin Junadah, Bilal, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, sahabat-sahabat mulia. 12.000 orang kemudian ketika Nabi SAW mendapatkan sahabat-sahabat itu. Jadi semua jadi baik. Dan turun Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 110. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah, kalau kalian sudah dekat dengan Quran, rajin mengamalkan isi Quran, rajin baca Al-Quran, maka akan merubah kalian menjadi manusia terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia. Jadi maaf, maaf. Kalau ada orang rajin baca Quran, dekat dengan Al-Quran, tapi belum bisa membuat dia jadi baik, berarti ada yang salah dengan cara bacanya. Karena itu bagian pertama, ayo bikin kurikulum. Ya, kalau ada yang belum mendekat dengan Quran, kata Nabi, kalau ingin jadi orang baik, ayo, buka Quran. Pelajari Quran. Baca, bikin kurikulum dalam sehari. Satu hari, satu juz. 30 hari, 30 juz. Kalau belum bisa satu juz, kata Nabi, pilih surat-surat pelik. Yang ingin rizkinya dimudahkan, Al-Waqi'ah. Yang ingin jasadnya dijaga di alam kubur, Al-Mulk. Yang ingin dilindungi di hari kiamat dengan dua awan. Saat panas luar biasa menerjang, kemanapun Anda berjalan, ada dua awan yang menaungi. Ka'annahuma ghamamatan, Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi ini bagian pertama. Al-Imam An-Nawawi, judul kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kalau Anda punya terbitan Darun Nafais yang berwarna kuning, buka halaman 52, paling kanan di pertengahan. Imam An-Nawawi memasukkan kemuliaan orang yang seringkali punya wirid baca Quran setiap harinya. Punya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Saking dekatnya di situ, beliau kisahkan ada satu orang salaf di masa lalu yang punya wirid baca surah Al-Baqarah sebelum tidur. Di setiap mau tidur, Al-Baqarah. Setiap mau tidur, Al-Baqarah. Saking dekatnya dengan surah ini, satu kali lelah tertidur, belum sempat baca suratnya. Kemudian ketika tertidur itu, dia bermimpi. Bangun dia, kaget. Tiba-tiba tangannya mengenai kawannya yang sedang tertidur juga. Kawannya ikut kaget, kemudian bangun. Dia berkata, "Bika ya rajul, kamu kenapa?" Kata orang ini, "Laqad ra'aitu fil manam natuhatni al-baqarah." Barusan saya mimpi, saya diseruduk Al-Baqarah. Sapi betina. Saking dekatnya dengan Al-Baqarah, karena sering baca, dibangunin. Kamu belum baca saya. Ini kategori yang pertama. Kalau Anda sudah menjadi bagian orang yang senang baca Quran, kemuliaan pertama, Anda akan diiringi oleh malaikat yang menjaga Anda dalam kebaikan. Di ahli Quran itu kalau rajin baca aja, dijaga oleh Allah. Jangan berkata yang kotor karena lisanmu terbiasa baca Quran. Jangan mendengar yang kotor karena telingamu terbiasa mendengar Al-Quran. Jangan melangkah kepada maksiat karena kakimu mulai dibimbing oleh kalimat-kalimat Al-Quran. Ahli Quran. Nah, kalau sudah bisa lancar yang pertama, bagus. Maka naik tingkatlah pada yang kedua. Naik. Jangan bertahan di situ. Walaupun tidak salah kalau Anda pun terus ingin menjaga bacaan. Silahkan terus baca, baca, baca, jangan berhenti. Tapi naikkan levelnya pada yang kedua. Disebut tilawah Al-Quran. Satu, qiraah. Dua apa? Tilawah. Tilawah punya tiga arti, cepat. Satu, baca. Dua, memahami apa yang dibaca. Tiga, mengamalkan apa yang telah dipahami itu. Secara singkat, baca, pahami, amalkan. Jadi kalau lancar sudah baca, sudah kita lancar makharijul hurufnya, sifat hurufnya, gharib muskilahnya, lancar bacanya, menitnya sudah mulai menipis, tadinya baca Quran 60 menit, satu juz, sekarang sudah mulai 40 menit, sudah mulai 30 menit, ada yang 20 menit, maka naik tingkat kemudian kepada tilawah, kata Al-Quran. Tanya sebentar. Fokus baik-baik. Wahyu pertama turun bunyinya apa? It. Iqra dari kata qiraah. Kenapa bunyinya iqra? Karena iqra itu sekedar baca. Tidak menuntut paham. Kenapa turun iqra ya Muhammad, baca iqra, baca. Kenapa menggunakan kata iqra? Karena Nabi Muhammad itu jangankan paham, baca aja belum bisa. Makanya turun dengan kalimat iqra. Supaya dibimbing oleh malaikat bisa mengikuti bacaan. Tapi setelah lancar bacaannya, lancar, lancar, saking lancarnya ingin cepat menghafalkan apa yang turun. Turun Quran surah ke-75 ayat 16 sampai dengan 18. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kata Allah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan cepat-cepat engkau gerakkan lidahmu sekedar untuk bisa cepat mengikuti bacaan supaya cepat menghafalkannya. Kamu ikutin saja malaikat yang bacakan, kamu ikuti karena sekarang kamu sudah lancar bacaannya. Biarkan kami yang tanamkan bacaan itu dalam jiwamu. Awalnya susah. Iqra ma'ana biqari. Baca, saya enggak bisa baca. Iqra ma'ana biqari. Saya enggak bisa baca. Ketika berusaha, berusaha, berusaha, lancar baca. Kalau jangan cepat-cepat. Ini menunjukkan, kalaupun sudah lancar baca, hati-hati, jaga bacaan, jaga makhraj, jaga sifat huruf. Jangan sampai ingin cepat menghatamkan, tapi hilang makna yang dibacakan. Tapi setelah lancar bacaan, bacaan lancar, Al-Fatihah sudah lancar, ayat-ayat surat-surat yang pertama kali turun sudah lancar, yang juz amma sudah lancar, maka apa yang diturunkan oleh Allah setelahnya? Buka Quran surah ke-29 ayat ke-45. Dari kata iqra, qiraah, berubah kalimatnya menjadi kata yang kedua. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Terus baik-baik, saya pelankan suara saya. Utslu. Teman-teman silahkan cek di mushaf. Pasti diterjemahkan dengan bacalah. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Utslu, bacalah. Tadi wahyu pertama yang turun apa bunyinya? Iqra. Coba cek lagi terjemahannya. Quran surah 96 ayat 1. Pasti bunyinya sama, bacalah. Iqra, bacalah. Utslu, bacalah. Kalau dua-duanya sama artinya, kenapa kalimatnya beda? Yang pertama tadi iqra dari kata qiraah. Cuma baca, tidak dituntut memahami. Kalau sudah menggunakan kata utslu, berasal dari kata tilawah yang punya tiga arti. Utslu, dari kata tilawah. Satu, baca. Dua, pahami. Ketiga, amalkan apa yang telah dipahami itu. Perhatikan, telah turun iqra, lancar bacaan. Lancar, lancar, lancar, lancar. Yang lancar bacaan ini diperintahkan dibawa dalam sholat. Karena itu ayat ke-45 di surah 29 ini, itu ayat yang mengawali perintah sholat. Wa aqimis sholat, tunaikan sholat. Inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sholat yang dikerjakan dengan benar bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi tahukah anda bagaimana cara memulai sholat itu? Kata Allah sebelum anda sholat, ya Muhammad, sebelum kamu sholat, utslu, dari kata tilawah. Baca dulu bacaan-bacaan sholat itu. Pelajari dulu. Pahami dulu bacaan-bacaannya. Saya tanya pada bapak ibu sekalian, kalau kita dalam sholat baca Al-Quran tidak? Ulang, baca Al-Quran tidak? Saya kurang dengar dengan keras. Baca Al-Quran tidak? Tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca Al-Quran. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang sengaja tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah Al-Quran bukan? Al-Quran bukan? Surat yang pertama dari 114 surah Al-Fatihah. Bukankah setelah baca Al-Fatihah, dua rakaat pertama dalam sholat kita baca surat lagi? Subuh dua rakaat, setelah Al-Fatihah pilih surat yang akan dibaca. Zuhur empat rakaat, dua rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca surat lagi. Maghrib tiga rakaat, dua rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca surat lagi. Sampai dengan Isya. Nah kata Allah, Muhammad, karena kamu sudah lancar baca, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena engkau telah mengetahui cara baca dengan baik, mengikuti bacaan malaikat maksudnya, sekarang pahami bacaan-bacaan itu supaya engkau bawa dalam sholat. Kalau engkau paham apa yang dibaca, engkau akan merasakan kekhusyuan dalam sholat. Tambah kalau sholatnya mau khusyuk, jangan sekedar dikatakan. Baca tapi gak paham yang dibaca. Ruku gak ngerti yang dibaca. Sujud gak paham yang diungkapkan. Baca surat gak ngerti yang dibacakan. Kalau kita gak paham, bagaimana bisa khusyuk dalam sholat kita? Itu yang menyebabkan lisannya bertakbir Allahu Akbar. Karena fikiran tidak paham, maka fikiran liar kemana-mana. Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, palanya handphone hu Akbar, WhatsApp hu Akbar, Instagram hu Akbar, Allahu Akbar, tang ting tung ting tang ting tung, dijawab dulu, halo. Salat dibatalkan hanya untuk menjawab handphone, berarti handphonenya Akbar. Kenapa? Karena tidak menikmati salatnya. Kenapa? Karena tidak memahami bacaannya. Maka naik tingkatlah kepada yang kedua. Perhatikan kata Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau salah seorang periwayat hadis yang banyak meriwayatkan tentang hadis-hadis kemuliaan ahli Quran. Anda cek di Al-Bukhari nomor hadis 4719 di antara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami. Imam Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marfad. Al-Qamah bin Marfad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafal hadis ini, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'al, yang terbaik di antara kalian kata Nabi adalah orang yang mau belajar Quran lalu mengamalkan isinya. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami yang meriwayatkan hadis ini, perhatikan kalimat akhadtul Qur'ana 'an qaumin. Saya ini banyak belajar Al-Qur'an dari banyak kalangan sahabat. Tapi saya melihat mereka, Allahu Akbar keterangannya. Kebanyakan mereka ketika mempelajari Al-Quran, menghafalkan 5 ayat, lalu mengamalkannya. Paling banyak 10 ayat, memahami, lalu mengamalkannya. Jadi ternyata, setelah pandai baca, mulai mengetahui isinya, tahapan yang kedua adalah mulai memahami kandungan bacaan itu dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Maka kalau Bapak Ibu ingin naik tingkat kepada golongan kedua, caranya oleh Nabi diberikan cara. Saya mau berikan rahasia. Ini diantara kita saja ya. Cara ini diketahui betul oleh para ulama hadis. Ambil oleh mereka keterangan Nabi ini. Dikumpulkan dalam kitab-kitab hadis mereka. Di antara yang mengumpulkan itu, saya beri contoh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau orang hebat ini. Nama aslinya sama dengan nama Nabi kita, Muhammad. Bapaknya namanya Ismail. Kakeknya namanya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah. Eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Dari kecil disiapkan oleh bapak ibunya untuk menjadi bagian ahli Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi ulama, alim. Cara singkat, setelah tumbuh dewasa, punya kemampuan luar biasa, lalu beliau mulai mengumpulkan hadis-hadis Nabi dituliskan selama 16 tahun. Dimulai ditulis di Mekah, di Al-Haram, disempurnakan di Masjid Nabawi. Yang dahsyat, ini di antara kepintaran Al-Imam Al-Bukhari. Setelah jadi semua tulisan itu, dibuatlah oleh beliau bab-bab khusus. Diberi nama dengan kitab, dibikin 97 pembahasan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan setiap bab awalnya, itu dibuka dengan ayat Quran, Pak. Bu. Misal, Kitabul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, ada Kitabul Marid, ada Kitabul Imarah, kitab tentang iman. Kenapa iman seseorang suka naik turun? Kalau sedang naik semangat ibadahnya, jangankan salat fardu, salat sunnah pun dikejar-kejar. Kalau sedang turun lemah ibadahnya, jangankan salat yang sunnah, salat fardu pun terlambat, tidak ada kegelisahan. Bagaimana caranya seseorang supaya imannya naik terus dan dijaga supaya enggak turun-turun? Maka oleh beliau dikumpulkan ayat-ayat Qur'annya, diterangkan lewat hadis-hadis Nabi-Nya sejumlah 57 hadis. Diberi nama Kitabul Iman, bab yang menerangkan tentang bagaimana cara menjaga iman, menaikkan dan menjaganya supaya tidak turun. Kitabul Ilmi, bagi orang-orang yang sedang belajar. Dikeluarkan ayat Qur'annya, dikeluarkan hadis-hadisnya. Bagaimana supaya cepat hafal, bagaimana supaya mudah paham, tidak mudah lupa. Dikeluarkan ayatnya, dikeluarkan hadisnya. Jadi para ulama kita itu mengajari pelajaran dari Nabi, dirangkum oleh mereka, diajarkan pada kita. Kalau Anda ingin tilawah Al-Quran, maka caranya keluarkan ayat-ayatnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Contoh, ini yang ringan-ringan nih Pak ya, Bu. Di rumah tangga dulu nih, berapa tahun jadi ayah? Ibu berapa tahun jadi ibu? Kenapa tidak tilawah Al-Quran mengeluarkan ayat-ayat Quran tentang menjadi ayah yang baik? Menjadi ibu yang baik. Tilawahin sebulan aja. Demi Allah saya katakan, Anda keluarkan ayat-ayat itu, tenang kehidupan rumah tangga. Di situ ada bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik. Membagi hak dan kewajiban suami istri. Quran surah 4 ayat 34. Kalau masalah enggak tuntas bagaimana menyelesaikannya? Quran surah 4 ayat 35. Bagaimana cara mencari rizki? Quran surah 2 ayat 68. Bagaimana kalau baru bergerak rizkinya cepat didapatkan? Quran surah 2 ayat 172. Ada yang belum bergerak rizkinya sudah darang. Quran surah 7 ayat 96. Dibagi. Ada semuanya. Anda yang di pemerintahan, kenapa enggak mengeluarkan ayat-ayat birokrasi? Ayat-ayat diplomasi. Hadisnya ada, disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari, Kitabul Imarah, bimbingan dari Nabi bagaimana menata pemerintahan yang baik. Anda yang pedagang, pebisnis, kenapa enggak mengeluarkan ayat-ayat bisnis dalam Al-Quran? Ini ayatnya. Ayat tentang berlaku adil, ayat tentang berdagang yang benar, ayat tentang kejujuran, ayat jangan curang, ayat menghindari riba, hadisnya jelas. Demi Allah saya katakan, sekarang yang meriset ayat-ayat ini orang-orang Yahudi dan mereka mempraktekannya. Semua orang yang mengamalkan ini sukses. Enggak ada yang kembali modal, semua kembali untung. Itulah tilawah. Ketika kita bisa mengupgrade menjadi tilawah, maka kemuliaannya melebihi yang pertama qiraah. Majtama'a qaumun, hadis Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Tidak pernah ada orang kumpul di satu rumah, di rumah-rumah Allah, yatsluna kitaballah, yang meniatkan tilawah kitabullah Al-Quran. Niatnya tilawah. Belajar apa makna surat Ad-Duha, apa makna surat Al-Insyirah, apa makna surat An-Nas. Tilawah niatnya. Wa yatadarasuna fima bainahum. Kemudian diskusi. Bahas pendapat ulama. Dibahas kemudian hadis-hadis nabinya. Illa. Kecuali akan diberikan empat kemuliaan yang tidak diberikan kepada yang kiro'ah. Tilawah saja. Satu, ghasyiyat humur rahmah. Sepanjang orang itu tilawah Al-Quran, rahmat Allah akan diliputkan di atas kepala mereka sampai mereka selesai tilawahnya. Allahu Akbar. Pak, pernah enggak duduk misalnya kan? Ya kita ambil sedikit sama keluarga berdua. Suami istri dengan anak. Bahas satu ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Apa maknanya? Apa tafsirnya? Itu saat Anda sedang mengkaji itu, rahmat Allah diliputkan di atas kepala orang-orang itu sampai dia selesai tilawahnya. Walaupun cuma satu ayat. Ini yang bicara Nabi. Wa haffat humul malaikah. Dikelilingi malaikat. Di walaupun yang tilawah cuma Anda, suami dan istri, malaikatnya mungkin lebih daripada dua. Tiga, empat, lima. Cuman kan malaikat sifatnya goib. Gak ditampakkan. Kalau tampak, gak jadi tilawahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kepak, kepak, kelihatan. Siapa ya, Pak ya? Ya, siapa ya? Pak? Malaikat maut. Gak jadi. Malaikat hadir. Ghasyiyat humur rahmah. Nazalat alaihimus sakinah. Ditanamkan ketenangan. Orang sering tilawah itu kata Nabi hatinya tenang, Pak. Bu. Lagi gelisah baca Al-Insyirah, Alam Nasyrah Laka Sadrak. Dibaca kemudian tafsirnya, hatinya tenang. Rizki belum datang, dikaji lagi ayatnya, baca lagi, kaji, hati tenang. Malaikat datang, rahmat dinaungkan, hati tenang. Yang terakhir yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang yang senang tilawah, saat dia tilawah disanjung-sanjung oleh Allah pada semua makhluk yang ada di sekitaran Allah di arasy. Sampai tilawahnya selesai. Jadi yang kedua, kalau sudah lancar qiraah kita, upgrade. Naikkan pada yang kedua, tilawah walaupun belum hafal 30 juz. Coba. Ahli Quran itu, Pak, Bu. Kalau kita wafat sedang tilawah, statusnya ahli Al-Quran. Gelombang pertama, belum sampai tilawah, pengen lancar bacaan dulu. Ikut tahsin, ikut tajwid, pengen bisa baca, belum menghafal. Wafat saat membaca, jadi ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran itu, awas jangan salah paham. Ahli Al-Quran tidak pernah disebutkan oleh Nabi spesifik yang hafal 30 juz saja, tidak. Dia bisa jadi pembaca Al-Quran yang senang baca. pecinta Al-Quran yang mendalami isi kandungan Al-Quran. Ya. Ini puncak pembahasan kita dalam pengantar ta'lim kita hari ini. Ini puncak tertingginya. Ini puncak kemuliaannya. Dan pahalanya lebih dibandingkan dengan yang pertama tadi. Melebihi kemuliaan dengan yang kedua tadi. Kalau Anda mampu menjadi yang ketiga ini, Bapak Ibu. Pertama, orang ini akan dimuliakan selama hidup di dunia. Dan barokahnya, barokah orang ini bukan hanya untuk dirinya saja, tapi untuk lingkungan sekitarnya. Kalau Anda bisa baca Quran lancar, mungkin manfaat untuk Anda saja. Yang lain belum tentu. Kalau Anda bisa tilawah Al-Quran, manfaatnya terbatas. Belum tentu banyak orang. Tapi kalau Anda bisa menjadi yang ketiga ini, Allahu Akbar. Ibu bapak Anda akan disanjung. Keluarga Anda akan ikut terhormat. Kemuliaan akan diturunkan saat di dunia. Satu. Ini saya beri contoh. Dua. Jasadnya dijanjikan oleh Nabi SAW akan dijaga di alam kubur, tidak akan pernah dimakan tanah. Sampai hari kiamat. Dijaga di alam kubur. Dua. Tiga. Dijanjikan oleh Allah langsung di dalam Al-Quran, pada saat nanti dihisab di hari kiamat, saking ringannya hisab, diperintahkan langsung oleh Allah, dipakaikan di badannya jubah sutra kemuliaan, dipakaikan di tangannya gelang-gelang emas kehormatan. Turun ayatnya. Kemudian sebelum dia masuk surga, dimintakan oleh Qur'annya, ya Allah, berikan perhiasan kepada dirinya untuk membedakan dia dengan orang-orang yang beramal selain amalan ini. Lalu yang paling dahsyat, yang hebat, Allah memanggil kedua orang tuanya, ibu yang telah mengandungnya, bapak yang telah merawatnya. Panggil kemudian, kalau dia beriman, beramal soleh, lalu diberikanlah mahkota di tangan anak ini untuk dipakaikan di kepala kedua orang tuanya di hadapan semua penduduk langit dan bumi yang hadir pada. Kalau Anda dimuliakan di dunia, di Jakarta ini, belum tentu di Bandung melihat kita. Dimuliakan se-Indonesia, belum tentu di Brunei mengetahui kemuliaan kita. Dimuliakan se-Asia, belum tentu di Amerika mengenal kita. Tapi amalan yang ketiga ini, langsung dimuliakan oleh Allah, disaksikan oleh semua penghuni langit dan bumi seketika. Dan puncaknya, dimintakanlah kemudian orang ini untuk menggandeng bapaknya, ibunya, pasangannya. Kalau dia laki-laki, menggandeng istrinya perempuan. Kalau dia perempuan, gandeng suaminya laki-laki. Lalu kemudian diikuti oleh keluarga besarnya di belakang. Diminta oleh Allah jadi pemimpin keluarga besarnya untuk masuk ke dalam surga. Turun Quran surah ke-13 ayat 23-24. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada ahli Quran penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada penghafal Al-Quran yang benar menghafalnya, kata Allah, aku akan berikan kesempatan ia masuk surga lewat surga Aden. Dan akan memasuki semua pintu surga yang aku siapkan. Jadi ada orang yang masuk pintu Ar-Rayyan saja ahli puasa. Ada orang masuk pintu tahajud ahli tahajud. Ada orang masuk pintu sedekah ahli sedekah delapan. Tapi ahli Al-Quran, kata Allah, yang ini, dia akan masuk ke semua pintu surga itu lewat surga Aden. Ayatnya belum selesai. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبَائِهِمْ. Bapaknya yang soleh, ibunya yang soleh, yang sabar mendidik anaknya jadi ahli Quran, yang sabar menghafal Quran bersama anaknya. Bapaknya belum hafal, anaknya hafal. Bapak cuma satu juz, anak 30 juz. Ibu setengah juz, anak 30 juz. Cuma sabar. Itu kata Allah diperintahkan, gandeng bapakmu, gandeng ibumu. Quranmu memberikan syafaat kepada kedua orang tuamu yang sabar dalam mendidikmu. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka. Jadi kalau suami gandeng istri, istri gandeng suami. Wa dzurriyyatihim, dan semua anak keturunan mereka di belakang. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan mereka diparadekan melewati semua pintu surga disambut oleh semua malaikat. Salamun 'alaikum bima sabartum. Dikatakan pada keluarga besar ini, kata para malaikat semuanya, selamat, selamat bisa lewat sini karena Anda sabar selama di dunia. Sabar. Sabar untuk menghafal Quran. Sabar untuk menjadi ahli Quran. fani'ma uqbad dar, maka sekaranglah balasan dari semua kesabaran yang telah kalian tenun saat di dunia itu. Silahkan nikmati surga yang belum pernah diberikan pada siapapun kecuali untuk kalian saja dengan semua kenikmatannya saat ini. Ahli Quran. Yang ketiga adalah ahli Quran yang berusaha mengupgrade dirinya pada tingkat yang ketiga, yaitu menjadi penghafal Al-Quran. Lain bu? Tidak. Silahkan, Anda kalau tidak percaya, Allah mustahil menyalahi janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Nabi mustahil keterangannya keliru, mustahil. Beliau shadiqul amin. Yang pertama dimuliakan di dunia, silahkan cek. Yang hafal Quran, anak. Yang ikut mulia, bapak ibu. Dan Najah di samping saya. Ada Musa sebelumnya. Ada Ahmad Kamil. Yang hafal Quran anak. Saya tahun lalu menjadi Amirul Hajj. Diutus dari kedutaan Saudi. Untuk membawa 350 orang berhaji. Spesial khusus. Mereka tidak bayar. Tidak nunggu ONH. ONH plus. Lebih daripada yang plus. Lebih daripada yang biasa. Begitu berangkat ke sana, saya pikir siapa yang saya bawa. Allah di antara mereka ahli Quran. Yang hafal Quran, Ahmad dan Kamil. Dua anak kecil. Yang ikut hajinya, ibunya, gurunya, perawatnya, teman-temannya. Yang hafal Quran, anak kecil dari Kalimantan. Yang ikut kemudian hajinya, bapaknya, ibunya, saudaranya. Jadi kalau sudah ada ahli Quran di rumah kita, ahli Quran di kampung kita, ahli Quran di kota kita, maka Quran akan memberikan cahaya kepada semua yang ada di lingkungan orang itu. Quran diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril naik status menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpin semua malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung naik status menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun hari Jumat. Jumat yang menjadi Sayyidul Ayyam. Quran turun di satu malam. Malam yang menjadi Lailatul Qadar. Quran turun di Mekah. Mekahnya diberkahi. Yang tidak ada, ada di situ. Quran turun di Yasrib. Yasribnya berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Quran turun dimanapun, dia akan memberikan cahaya kepada orang yang hadir di sini. Semua penghafal Quran bisa mendapatkan kemuliaan itu? Tidak. Karena kata Allah, penghafal Quran dibagi kepada tiga bagian. Satu, penghafal Quran yang keliru. Hafal 30 juz, keliru menghafalnya. Kan keliru bacaan. Bacaannya fasih. Benar makhrajnya. Benar sifat hurufnya. Sempurna, enggak ada yang salah. Cuman sayang kata Allah, ada yang zalim dalam perilakunya. Kita baca ayatnya. Dua, penghafal Quran yang baru bisa menghafal, belum bisa beramal. Ketiga, ini yang sedang kita akan capai insyaallah. Penghafal Quran yang hafal Qurannya dan bersegera berbuat baik dengan mengamalkan isi kandungan Qurannya. Maka turunlah Quran surah ke-35 Fatir ayat ke-32. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Kalimatnya. Thumma awrasnal kitab alladhina astafayna min ibadina. Kemudian kami akan wariskan Al-Quran pada hamba-hamba yang kami pilih. Kalau ada kalimat seperti ini, maksudnya bukan batasan. Maksudnya Anda jadilah bagian orang yang elit ini. Ayo ikut. Ini khitabnya di ilmu balaghah namanya ajakan. Bukan informasi. Bukan sekedar info. Oh berarti saya tidak terpilih. Bukan begitu cara menyempurnakannya. Bukan begitu cara memahaminya. Kata Allah, saya akan pilih di antara hambaku untuk saya wariskan Al-Quran. Nah kita jadilah bagian hamba yang dipilih itu. Caranya ikhtiar. Siapa hamba-hamba itu? Kata Allah sayang. Faminhum muqtasid. Sudah saya pilih. Cuman sayang gak sempurna dia dalam menunaikannya. Menyelewengkan ayat-ayat yang dia hafalkan. Satu, zalimun linafsi, penghafal Quran yang zalim. Zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Gelas untuk minum, gayung untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Zalim. Ada orang hafal kul huwallahu ahad, Allahus samad. Kul huwallahu ahad, katakan hanya Allah Tuhan yang esa. Hafal suratnya. Sempurna bacaannya, enggak ada yang salah kemudian. Makhrajnya, sifat hurufnya, madnya, waqaf ibtidaknya, sampai gharib muskilahnya, enggak ada yang salah. Cuman sayang, hafalan itu tidak digunakan dalam hidupnya. Lisannya bisa mengatakan semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Zalim, zalimun linafsi. Jadi tidak sama antara perkataan dengan perilaku, tidak sama antara perilaku dengan ayat Quran yang dia hafalkan, zalim. Nah, yang begini kita doakan. Ajaran kita mengajak, bukan mengejek. Saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk mengejek orang lain. Ya, merangkul, bukan memukul. Ada orang salah, mungkin kurang ilmu, kita luruskan, sampaikan sudah. Doakan dengan baik supaya dia berubah. Pada di antara kita menginginkan saudara yang masuk neraka. Jangan cari musuh ya. Cukup setan jadi musuh kita sudah berat. Jangan cari yang lain. Satu saja setan sampai hari kiamat. Dua, wa minhum muqtashid. Ada penghafal Quran yang paket hemat. Hemat untuk dirinya saja, belum bisa berbagi. Ngapalin, terus murajaah. Mojok-mojok di pinggir masjid, dekat tembok, gitu kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatun wa la naum. Naum beneran tidur dia. Allah tak tidur, dia tidur, gitu kan? Kena AC. Tapi diminta jadi imam, Pak silakan jadi imam, aduh saya belum mampu. Padahal hafal, itu muqtashid, paket hemat. Yang ketiga, ini yang hendak kita capai insyaAllah. Siap? Siap insyaAllah? Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Penghafal Quran yang benar. Walaupun dia belum hafal 30, kan belum, bukan tidak. Awas. Walaupun dia belum hafal 30 juz, tetap disebut oleh Allah sebagai seorang penghafal Quran. Kalau dia berusaha menghafal Quran sampai dia wafat, sabiqum bil khairati biiznillah, dengan izin Allah, dia cepat mengamalkan ayat-ayat yang telah dia hafalkan itu untuk berbuat baik. Penghafal Quran yang benar itu, Pak, walaupun belum paham isinya yang dihafalkan, karena dia mengandung Al-Quran. Al-Quran dikandung dalam perutnya, dimasukkan lewat lisannya. Karena masuk ke hatinya, maka dibimbing semua tubuhnya oleh Al-Quran. Begitu melihat ayat mata, hadir membimbing matanya. Ulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada dia beriman, matanya hanya boleh melihat yang baik saja. Yang tak baik palingkan. Ketika dia akan bicara, ayat Quran tentang lisan, membimbing lisannya. Ya ayyuhalladzina amanu la yasr qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, jangan gunakan lisanmu pandai mencela orang lain. La yaktabba'dukum ba'da. Jangan saling bergosip satu dengan yang lainnya. Membimbing langkah kakinya, wala tamshi fil ardi maraha, jangan engkau berjalan dengan sombong di muka bumi. Maka pejabat yang ahli Quran enggak akan sombong, pebisnis yang ahli Quran kaya tapi tak sombong, ustaz yang ahli Quran banyak ilmu tapi tak sombong, pelajar yang ahli Quran pintar IPK 4 tapi tak sombong. Baik semua, menghafal Quran. Nah, bagaimana mendapatkan kriteria yang ketiga ini? Itu yang coba kita turunkan dan tawarannya sangat menarik dalam Al-Quran. Kata Allah, kalau Anda serius, jadikan semua hafalan itu mudah. Dalam sekejap, Anda bisa menghafalkannya dan diberikan peluang untuk mengamalkan. Apa yang mau boleh angkat tangan? InsyaAllah. Boleh turunkan lagi. Siap? Siap? Janji Allah mengatakan, mudah kata Allah. Kalau Allah yang nyampaikan, yakin tidak? Percaya? Yakin? Masa, jangan-jangan nanti lihat mushaf tebal juga ya katanya. Baik, Allah berikan tanda bukti dulu. Ini langsung dari Al-Quran nanti cara-caranya. Allah berikan kesempatan pada kami untuk menjelaskannya. Ini bukan metode adihidayat, tidak ada. Ya, saya hanya mengambil apa yang Al-Quran pesankan, saya sampaikan. Makanya kami berikan nama At-Taisir dari kalimat Quran yang nanti kami akan sampaikan. Sebelum sampai pada penjelasannya, Allah berikan bukti nyata dulu. Saking mudahnya menghafal ini, Allah saya enggak berikan batas. Siapapun hambaku yang ingin menghafal, aku berikan kemampuan padanya untuk hafal. Maaf, yang muda bisa hafal, yang tua bisa hafal. Ada nenek 82 tahun, Quran. Menghafalnya di usia 82 tahun. Usia 28 udah jadi 82, hafal misalnya kan? Bukan. Di 82 tahun menghafal Quran, hafal. Ada yang 64 tahun. Ada yang 40 tahun. 39 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun, 3 tahun. Ada yang hafal dengan nomornya, ayatnya, posisinya. Yang melihat hafal, mungkin Anda kira wajar. Yang orang katakan tak bisa melihat, hafal tak ada yang gak mau katakan mereka gak bisa melihat. Saya ingin katakan, saking sayangnya Allah kepada ahli Quran ini, pandangannya dijaga supaya tidak bisa melihat maksiat dalam hidupnya. Supaya dijaga Qurannya. Sebab sekali maksiat itu terlihat, akan mengiringi dan mengikis Quran yang telah hadir di jiwanya oleh Allah. Tapi buat kita, yang gak bisa lihat, kata manusia, hafal Quran. Kenapa kita yang bisa lihat gak hafal? Yang bisa jalan sempurna, kata manusia, hafal. Kata Allah, jangankan yang sempurna menurut pandangan manusia, ada yang lebih sempurna. Orang yang dikatakan gak bisa jalan, hafal. Orang yang dikatakan berpikir telat, hafal. Orang yang dikatakan tidak sempurna, kata manusia, kata Allah, saya tunjukkan, dia punya keistimewaan yang lebih daripada yang lainnya. Quran. Quran. Quran bisa mengangkat seorang yang direndahkan oleh manusia, ditinggikan oleh pencipta manusia. Gimana medenya? Yuk kita pelan-pelan keluarkan ayatnya. Kita bahas dengan hati yang teduh, yang khusyuk, yang fokus. Karena ilmu hanya akan disampaikan dan ditanamkan pada jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat keikhlasan dan kesungguhan. Siap insyaallah? Baik, saya punya waktu sekitar 30 sampai 40 menit lagi. Fokus baik-baik. Yang tadi baru mukaddimah. Ah, ini inti yang mau saya sampaikan. Baik, ya kita mulai ya. Bismillah. Satu. Teman-teman yang panitia boleh dibantu nanti slide satu-satu, Mas Rizki ya. 1. Quran surah ke-96 ayat 1. Syarat yang pertama kalau ingin jadi penghafal Quran yang benar, mudah hafalnya, pertama harus meluruskan niatnya. Ikhlas karena Allah. Luruskan niat. Lihat dalilnya. Ya, ini saya tidak cantumkan dalil di sini untuk memudahkan kita aja untuk memahami dengan cepat. Dalilnya Quran surah 96 Al-Alaq ayat 1. Masih ingat, tolong bacakan dengan keras sehingga saya mendengarnya. Wahyu pertama yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad apa bunyinya? Saya belum dengar. Saya belum dengar. Masya Allah, bukan. Wahyu yang diturunkan oleh Allah pertama kepada Nabi Muhammad bukan Iqra. Tapi bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beda tidak? Beda tidak? Apa bedanya? Yang satu Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Bukan begitu cara memahaminya. Lihat sini. Ketika ayatnya turun sebagai pembuka, baru Iqra, belum disempurnakan, baru Iqra. Baca. Apa jawab Nabi? Ulir dalam hadis. Kata Nabi, "Ma ana biqari." Saya enggak bisa baca. Rumus nahwunya menggunakan ma nafyi sama ba taukid. Ba itu ada 14 makna. Baca Kitabul Labib An Kutubil A'arif dari Ibnu Hisham. Ada 14 makna. Tapi di sini maknanya taukid. Kalau diterjemahkan, begini cara menerjemahkannya. Ma ana biqari. Saya itu betul-betul enggak bisa baca. Saya enggak pernah belajar baca, enggak pernah sekolah, enggak pernah diajari, enggak ada guru. Saya benar-benar enggak bisa baca. Kata malaikat Jibril, Iqra yang kedua. Jawabannya sama, ma ana biqari. Tapi yang ketiga, peluk dirinya. Didekap dengan erat, telah merasakan tenang. Turunlah kemudian ayat yang sangat fenomenal itu. Bukan sekedar Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tekan kalimatnya. Ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabb, bacakan. Tapi bacanya bukan karena kamu enggak bisa baca. Bacanya bukan karena kamu enggak pernah sekolah. Bacanya bukan karena kamu enggak pernah punya guru. Bacanya bukan karena kamu memang enggak bisa baca. Bacalah bacaan ini bismi rabbik. Luruskan niatmu, lakukan karena Allah yang telah menciptakanmu. Malaikat memberikan perbandingan lewat petunjuk dari Allah yang diberikan. Allah menyampaikan, mencipta manusia saja bagi saya gampang. Manusia itu kan sulit diciptakannya. Komponennya kompleks. Fisiknya kompleks. Untuk mata saja berapa sarafnya. Belum ke telinga, sampai ujung kaki. Itu baru fisik. Belum akalnya, dua. Belum ruhnya, tiga. Itu yang sulit saja, kata Allah saja gampang buat saya. Apalagi hanya sekedar menjadikan engkau bisa mengikuti bacaan. Apalagi hanya sekedar menjadikan engkau hafal akan bacaan yang dibacakan. Maka ayat ini ingin mengatakan, awas fokus baik-baik. Apapun yang ingin kita kerjakan, khususnya ingin membaca, khususnya ingin menghafal Quran, maka niat pertama yang harus dihadirkan dalam jiwa, luruskan niat semua karena Allah saja. Dillah. Jangan-jangan selama ini susah menghafal Quran karena niatnya beda. Ingin dapat sertifikat, pengen umroh, pengen haji, pengen juara MTQ, pengen juara MHQ, pengen disebut hafid. Buat apa? Lillah. Kalau sudah karena Allah, bebannya berkurang di pundak kita. Terserah Allah. Mau hafal 30 juz, 15 juz, yang penting saya niat lillah karena Allah. Siap? Bentar. Saya ingin kita semangat dulu. Siap? Takbir. Siapa yang ingin jadi hafiz? Angkat tangan. Tuh. Kan? Sudah menghafal Quran itu enggak usah pengen jadi hafiz. Karena Allah. Kalau pengen jadi hafiz ganti nama aja, Cepi jadi hafiz, Joni jadi hafiz. Yang pertama apa? Luruskan. Sudah, enggak usah berpikir. Enggak usah berpikir punya gelar al-hafiz, enggak usah. Subhanallah. Nanti Allah sendiri yang mengangkat kita. Enggak minta dikasih. Tiba-tiba orang sebut aja al-hafiz. Asep Sulaiman al-hafiz. Ya, bin Mustafa Stephanie al-hafiz. Muncul sendiri. Kiai, ustaz, al-habib, alim, muncul sendiri. Allahu akbar. Pernah dengar Abu Bakar As-Siddiq al-hafiz? Umar bin Khattab al-hafiz, Ali bin Abi Thalib al-hafiz. Pernah dengar? Tidak salah dilekatkan gelar itu, enggak salah, tapi jangan orientasinya ke sana. Jelas? Alhamdulillah. Satu apa luruskan? Nah, nanti kalau niatnya karena Allah, untuk mendapati kesulitan Allah nanti yang akan memudahkan semuanya itu. Anda datang ke sini, mohon maaf. Maaf sekali karena ustaz. Ustaz enggak datang, Anda kecewa. Anda menghafal Quran karena ingin dapat ijazah. Begitu sudah hafal, ijazah enggak ada, Anda kecewa. Anda menghafal Quran karena dunia. Begitu hafal Quran, dunia enggak dapat, Anda kecewa. Hafalkan Quran karena Allah, maka Allah akan menghilangkan semua sekat kekecewaan dalam jiwa kita. Ringan. Jelas? Siap? Win. Alhamdulillah. Siapa yang mau jadi hafid? Angkat tangan. Oh, alhamdulillah. Baik, sudah. Niat ya, ikhlas ya. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Dua. Dua. Ambilkan mas. Hadirkan motivasi. Harus ada motivasi. Teman-teman, kalau gak ada motivasi, gak mungkin kesini. Kalau Anda gak ada motivasi, ngapain kesini? Macet-macet tadi depan, udah macet. Saya tadi malam kesini, ada yang tidur di sini. Ada yang berharap-harap dapat makanan, kan? Ada yang udah nunggu, takut gak kebagian. Ada yang sudah ngambil sap pertama, bahkan tiduran di sini, tahu-tahu dipasang kursi, mundur. Apa motivasi Anda? Saya tanya, mas dari mana? Dari Lampung, Ustaz. Mas dari mana? Kalimantan, Ustaz. Mas dari mana? Sumatera, Ustaz. Masya Allah. Indonesia. Berkah. 13.670. Belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, dan sebagainya. Berkah. Motivasinya apa? Kalau gak ada motivasi, gak mungkin datang. Insyaallah. Bupati Wajo, sahabat kami Dr. Amran. Bupati Goa, sahabat kami itu, ya Adnan. Ini dari Banten nih, Pak Gunawan, mewakili Dr. Wahidin. Masyaallah. Motivasinya apa? Sahabat-sahabat kami di sini, YIC, seniman Mas Arif tuh yang biasa bikin kaligrafi. Masyaallah, datang. Ustaz Aib yang lain hadir semua, stakeholder-nya. Teman-teman penghafal Quran, kalau enggak ada motivasi enggak mungkin. Nah, sekarang apa motivasi kita menghafal Quran itu? Hadirkan. Tanamkan dalam benak kita. Pertama, motivasi terbaik kata Allah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Coba niatkan menghafal Quran itu minimal untuk membahagiakan orang tua kita. Ayah ibu kita. Niatkan. Itu motivasi terbaik. Itu ada di Quran surah ke-13. Ayat 23-24. Di hadis Nabi riwayat At-Tirmidzi. Nomor hadis 2015. Saya mau katakan gini ya. Sebentar nih supaya kita paham betul gitu. Tentang kemuliaan orang tua kita ini. Dalam suasana kita marah pun pada orang tua. Tapi oleh Quran diminta untuk jangan sampai diungkapkan. Turun kemudian ayat. Quran surah ke-31 ayat 14. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Wassainal insana biwalidayhi. Bukan itunya yang penting. Itu juga penting. Tapi yang paling penting. Hamalathu ummu. Wahnan ala wahn. Kata Allah. Hey, dalam suasana apapun kau. Sebagai seorang anak. aku wasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua, dua orang tuamu, bapak dan ibumu. Kalau kira-kira engkau sedang gak enak hati, sampai lisan mau marah, perilaku mau berubah, kata Allah, pikir dulu ya. Hamalat su ummuhu wahnan ala wahnin. Kalau kamu pengen marah, pikir dulu ibumu yang tak pernah marah kepada kamu saat dikandung 9 bulan itu dalam kesulitan. Kamu mikir dulu. Ibu kamu itu bawa kamu 9 bulan 10 hari dalam kandungan. Disebut di Quran surah ke-7 ayat 189. Paling kanan sedikit ke tengah. Perhatikan di ujung ayatnya. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa famarrat bih. Falamma afqalat da'allaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Allah ketika ibumu mengandung itu, kandungan ringan sampai berat, beratnya tak terasa. Tak terasa luar biasa, beban dalam tubuhnya. Afqalat itu dari kata sakil. Kalau Anda olahraga angkat beban, yang angkat tangan tapi yang berat kaki, sampai kepala, wajah berubah merah, itu afqalat namanya. Kata Allah, seorang ibu yang mengandung, bukan cuma perutnya saja yang terasa. Kakinya mulai terasa, tangannya mulai kram. Miring kanan susah, kiri susah, kandungan berat telungkup mustahil. Itu gak bisa dilepas. Belum pernah ada seorang ibu mengandung. Mama mau masak dulu ya nak ya. Disimpan dulu sebentar ya. Gak bisa. Bawa terus. 9 bulan. Lahir ada yang 3 kilo. 3 kilo 9 bulan dibawa-bawa. Anda ngangkat barbel begini 3 kilo. Begini aja terus bawa tuh. Sebulan aja. Tangannya bengkak. 9 bulan. Talquran kalau kamu mau marah, mikir dulu. Bahkan turun Quran surah ke-17 itu. Al-Isra. Ayat 23 sampai dengan 27 itu. Bahkan yang paling indah. Fala takullahuma uf. Berkata ah saja. Jangan lakukan. Ayat-ayat ini turun untuk menunjukkan betapa besar pengorbanan ibu dan bapak kita. Mengandung, melahirkan, berjuang dengan kematian, dirawat-rawat yang tidak ada diada-adakan, ngutang untuk kuliah Anda, ngutang untuk sekolah Anda, banting tulang, bangun malam untuk menenangkan Anda yang merengek, ganti popok kita, nganter ke sekolah, kadang-kadang terlambat ke kantor, dimarahi atasan demi anak, nahan malu, bawa kondangan pipis, nahan malu, mecahin piring, nahan malu, untuk kita. Dan tiba-tiba turun ayat, kata Allah, setidaknya bahagiakan mereka. Dan tidak ada kebahagiaan terbaik untuk diberikan kepada mereka, kata Allah langsung yang sampaikan. Kecuali mengangkat derajat mereka dengan Al-Quran. Ya Al-Quran. Kalau dikasih dunia, habis di dunia Pak. Ayo hadiahkan orang tua mobil. Kalau bukan mobilnya rusak duluan, orang tua meninggal dunia, mobil gak ikut ke alam kuburnya. Hadiahkan handphone yang paling baru. Kalau bukan handphonenya yang hancur duluan, orang tua wafat, handphone gak akan bisa digunakan lagi. Gak ada orang meninggal bawa handphone ke alam kubur. Sertakan di alam kubur nak. Kalau kangen, miss call mama aja. Gak bisa, selesai. Maka kata Allah, Anda ingin menghafal Quran, maka coba berikan motivasi terbaik. Jadikan niat paling pertama menghafal itu untuk membahagiakan orang tua kita. Saya demi Allah, saya katakan, bimbingan anak-anak karantina ini. Orang tuanya sabar, mendoakan dia yang suaminya sabar. Begitu mereka sudah pada hafal, bapak ibunya saya gak tahu deh apa yang terasakan di hati mereka. Pokoknya ketika Anda sudah sampai pada kalimat, minal jinnati wan nas, kalau orang tua Anda masih hidup, coba hubungi mereka. Katakan, ma, pa, alhamdulillah, Anda sudah hafal Quran, ma. Insya Allah bisa ngasih mahkota. Itu bisa tunduk, mengalir air mata sujud. Seakan-akan mendapatkan sesuatu yang gak pernah mereka peroleh. Gak percaya silahkan. Anak Anda 3 tahun nih Pak, Bu. Ajarkan aja satu surat, wadduha. Anda pulang dari kantor, banyak masalah, banyak perdebatan. Pulang ke rumah, sedang lihat anak kita baca wadduha, wadduha, walaili idha saja. Akan diangkat oleh Allah semua kepenatan yang ada di kepala kita. Peluklah anak itu. Dicium-cium, digendong-gendong, seakan-akan gak pernah punya masalah. Kemarin di Bandung dengan Agim. Punya seorang ayah. Luar biasa perhatian. Dia mengajar di musala kecil. Saya dibawa dalam pelajarannya. Beliau mengajar. Saya tidur. Sekarang kami gantian. Saya mengajar. Beliau istirahat. Tak pernah saya ganggu lagi. Kalau pulang, itu digendong Pak. Bu. Ke rumah. Dan pernah saya pura-pura tidur. Untuk tahu apa yang saya lakukan pada saya ketika saya pura-pura tidur. Dijaga. Di rumah ditidurkan, saya tertawa. Ketika itu apa yang terjadi? Bukan marah, tapi mengajak bercanda. Kami tidur. tiba waktunya saya masuk pesantren. Ayah saya sudah komplikasi, sakit berat luar biasa, baring lemah di rumah sakit, untuk bangun pun sulit. Saya dipanggil mendekat. Saya pikir apa yang mau dikata, tiba-tiba memeluk saya dengan erat. Samping ibu yang hadir bang saya waktu itu, beliau katakan satu kalimat, sampai hati ini masih membekas dalam jiwa saya. Beliau katakan, nah, mohon maaf, enggak bisa nganter ke pesantren. Lalu tiba-tiba dokter datang mengatakan, ya mungkin seminggu atau dua minggu, bu, saya enggak paham apa yang dibicarakan. Masih kecil, bikin analisis kedokteran dan sebagainya. Singkatnya saya ke pesantren, Garut. Tiba-tiba, kan mau masuk dua pekan, ada pengumuman saya diminta keluar dari kelas. Saya masih ingat subuh saat itu, masih pakai seragam putih hitam. Keluar, kakak saya sudah menunggu. Bina saya mengatakan, adik mesti pulang. Baik, saya bilang. Saya tanya kakak saya, bagaimana ayah? Beliau enggak jawab. Bandung, paman saya mengatakan, beliau di MUI sekarang di Jawa Barat. Tanpa saya tanya, mungkin enggak akan terkejar. Ayah mungkin sudah di makam. Tahu ayah saya meninggal saat itu. Sampai ke rumah ternyata sudah maghrib. Lewat menjelang isya, saya pulang, saya dapat ibu saya di ruang tengah sedang duduk. Dan saya menahan sedikit pun untuk tidak mengeluarkan air mata demi membahagiakan ibu saya. Peluk ibu saya temani tidur. Itulah terakhir saya melihat ayah saya di mimpi. Datang mengenakan meja biru, pendek, tersenyum. Kemudian berikan tangannya seperti mendadahi kepada saya. Lalu pergi. Besoknya bahkan baju-baju terbaiknya diberikan kepada sahabat-sahabatnya. Kitab-kitabnya juga demikian. Tapi saya masuk kamarnya, saya melihat ternyata beliau sudah menyiapkan kitab-kitab yang justru itu dipelajari oleh saya di pesantren. Tapi ada satu yang menarik perhatian saya. Itu mushaf berwarna biru yang diwariskan oleh ayah saya ditimpan di tempat yang tertentu. Saya bawa mushaf itu keluar ke ruang tamu. Di satu duha saya menghadap ke arah kiblat. Setelah saya buka, kemudian saya katakan, ya Allah, saya sudah tidak mampu lagi membahagiakan ayah saya saat di dunia ini. Maka mohon berikan saya, ya Allah, taufik, bimbingan, kemampuan untuk menghafalkan Quran ini dan mengamalkannya dan jadikan setiap huruf yang saya hafalkan melahirkan pahala untuk ayah dan ibu saya. Air mata saya keluar pada saat itu. Lalu saya mulai kemudian membaca tanpa terasa. Setiap yang dibaca masuk ke kepala, masuk, masuk. Saya tak bisa melupakan dengan ayatnya, dengan nomornya, dengan posisinya. Masuk begitu saja, masuk, masuk, masuk, masuk. Sampai pulang kemudian ke pesantren. Di situ diminta untuk menghafalkan 8 ayat. Saya diminta maju ke depan untuk membacakan ayat yang telah dihafalkan. Lisan saya enggak bisa berhenti mengucapkan Quran sampai 40 ayat terus dibacakan. Guru saya mengatakan, jangan, sudah selesai. Kamu duduk di sini, Bapak keluar. Berikan nilai kepada teman-teman yang ada di sini. Ayah, ibu, yang menjadikan Nabi mengatakan ridha Allahi fi ridha al-walidain. Ridha Allah itu kalau orang tua ridha, ridha Allah. Makanya penghafal Quran, pertama kali ketika dia akan dihisab di hari kiamat, hadiah pertamanya diberikan kepadanya untuk disampaikan pada kedua orang tuanya. Dia akan masuk surga, perintah pertamanya, gandeng bapak dan ibumu. Kebahagiaan. Tidak ada yang ada di sini yang tidak punya bapak, tidak ada. Tidak ada yang tidak punya ibu. Anda sesepuh-sepuhnya pastonya ibu yang telah melahirkan Anda. Ya kalau selama hidup gak bisa membahagiakan, nanti saat kiamat kita bahagiakan. Minimal antarkan pahala dengan cahaya ke alam kubur mereka. Bacakan, bacakan, bacakan. Baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, sampai ke An-Nas. Bacakan. Setiap pahala yang kita niatkan hadir menerangi alam kubur mereka. Motivasi. Kalau bapak ibu masih ada, nanti ibu, pak. Saat anak-anak bapak memakaikan mahkota di kepala bapak dan ibu, Anda akan merasakan bagaimana nikmatnya barokah Quran, walaupun bukan dunia yang tinggi nilainya. Dua, jadi kalau niat sudah lurus, bismillah, pasti yang kuat. Saya ingin jadi penghafal Quran untuk mengamalkannya. Saya ingin jadi penghafal Quran, bahagiakan bapak saya, ibu saya. Saya ingin sekeluarga jadi ahli Quran. Tiga, cepat, ini yang penting dulu. Tiga, mulai sekarang, kalau ingin jadi penghafal Quran yang benar, ini dasarnya pak, bu. Ingat, kalau dasar ini gak ada, menghafal Quran itu gampang. Yang non muslim juga bisa hafal Quran. Saya jadi mufti di Libya, Aminul Khutbah, usia 26 tahun. Saya diminta menentukan siapa yang khutbah, yang boleh naik. Khatib, laporan dulu, nulis, silakan naik. Tapi Libya itu, Dari 5 juta penduduknya, 1 juta hafal Quran. Sisanya 20 juz, 10 juz, 15 juz. Preman pun hafal Quran. Pernah ke pasar sidak. Saya kata dengan dia, Syahja, apa ini kamu berlaku begini? Gak boleh begini, Allah berfirman. Sudah Syekh, saya tahu ayatnya, katanya. Tahu ayatnya. Diskusi dengan tokoh agama lain datang, hafal Quran. Tahu. Cuman karena dasar menghafalnya keliru, akhirnya outputnya gak ada. Maka jika ingin kita menghafal dengan benar, nih yang ketiga, takwa, tingkatkan. Tingkatkan dalilnya. Quran surah kedua, akhir ayat 282. Di akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah, di mushaf. Wattaqullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Maka dengan peningkatan takwa itu, Allah akan tambahkan pengetahuan kepada kita. Ini dasarnya. Takwa itu kalau sudah meningkat, pengetahuan dipercepat. Dan pengetahuan ini nanti penting. Di antara yang paling tinggi, pengetahuan tentang Al-Quran. Karena itu Nabi Muhammad, orang paling takwa di muka bumi. Tahajudnya rakaat pertama sampai bengkak kakinya. Al-Bukhari nomor hadis 2008 dari Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin. Panjangnya tak terlukiskan. Abdullah bin Mas'ud, Daifa Al-Yamani, Ubay bin Ka'ab, radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, pernah sholat di belakang Nabi, paling sedikit satu rakaatnya 100 ayat. Pernah 5 juz halaman. Sehingga mereka enggak ikutan lagi. Sampai bengkak. Orang paling takwa. Kalau tidur, itu bagian belakangnya ada tapak dari pelepah-pelepah kurma itu. Tapi kalau sedekah, 100 ekor unta. Muhammad SAW. Takwanya luar biasa. Makanya ketika beliau diturunkan wahyu, Allah enggak berkenan capek menghafal. Kalau kamu enggak usah cepat-cepat capek menghafalkan. Biarkan aku yang tanamkan Quran dalam jiwamu. Sekali malaikat bacakan, langsung hafal dalam jiwanya. Tapi kalimatnya dibuat umum. Maka kaidah dalam ilmu Al-Quran, di Asbabun Nuzul mengatakan, Al-ibaratu bi'umumil lafzi, la bi'khususis sababi. Hikmah itu, ilmu itu bisa diambil dengan umumnya lafaz. Bukan sebab khusus yang diturunkan. Nabi diturunkan ke Nabi, tapi lafaznya umum. Artinya, menghafal Quran itu, kalau Nabi dimudahkan, tapi Nabi langsung ditanamkan dalam jiwanya, kita pun kalau mengikuti Nabi akan mendapatkan kemudahan. Walaupun level mudahnya tidak secepat Nabi. Apa kalimat Qurannya? Quran surah 75 ayat 16-18. La tuharnik bihi lisanaka lita'jalabi. Inna alayna jam'ahu wa Qur'ana. Fa'idha qara'naku fattabi' Qur'ana. Jangan cepat-cepat engkau lafazkan Quran itu untuk menghafalkannya. Penghafal yang pertama pengen cepat hafal, cepat-cepat melafazkan. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Bacaan enggak jelas, makhraj diterobos, panjang pendek hilang, huruf kadang bertukar. Tenang aja. Tingkatkan takwa dulu sebelum menghafal. Takwanya meningkat, kata Allah saya akan percepat kemampuannya untuk menghafalkan. Kan Nabi, Imam Al-Bukhari bukan Nabi. Imam Al-Bukhari lahir, usia 2 tahun bapak meninggal, usia 4 tahun mata buta. Tapi ibunya bu, terus berdoa. Ya Allah jadikan anak saya ya Allah seorang alim. Jadikan dia ahli Quran ya Allah. Ya Allah ganti ya Allah setiap kekurangan di matanya dengan cahaya hati dalam jiwanya. Dikabulkan doanya. Oleh Allah dikabulkan. Dididik dari sejak kecil dalam keadaan mata buta. Asalnya buta pak, Al-Bukhari. Buta mata. Tapi Allah ganti mata butanya dengan kesalehan ibundanya. Jadi ibunda Imam Al-Bukhari ini mengikuti kesolehan ibunda sebelumnya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad. Imam Syafi'i itu ibundanya soleh luar biasa, bapaknya soleh. Duriyah Nabi itu, duriyah Nabi. Bapaknya namanya Idris, makanya dikenal dengan Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i. Di sini Al-Syafi'i dinisbatkan. Kakek yang ketiga yang sampai di masa sahabat menerima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya disebut Asy-Syafi'i ilmu saya sampai ke kakek saya yang bertemu Nabi. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Al-Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Di Abdul Manaf bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar au bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Al-Fakhshan bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Ulangi. Ibunya Fatimah bintu Abdullah, bin Al-Hasan, bin Al-Muthanna, bin Al-Hasan, bin Ali ibn Abi Talib, zauju Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirawat. Sama bapak meninggal, dirawat ibu. 7 tahun hafal Quran, 10 tahun usia hafal Al-Muwatta, dibawa kemudian ke Mekah. Ibu Al-Bukhari mengikuti, dirawat-rawat, anaknya didoakan. 4-5 tahun dibawa ke Madrasah Kutab, menghafal Quran. Perhatikan baik-baik. Karena ibunya takwa, anaknya diajak takwa, sholat tepat waktu, diwudukan, dibangun baik, dan sebagainya. Datang ke madrasah, isinya orang-orang yang senior semua. Al-Bukhari kecil, kecil belum balik. Dibimbing oleh syekhnya membacakan surat Qaf. Selesai bacaan surat ini, tuntas ayatnya semua. Syekhnya iseng bertanya, iseng saja. Manil hafid. Siapa yang udah hafal? Sekali baca. Yang ulang, sekali baca. Tiba-tiba sekecil Al-Bukhari angkat tangannya. Syekh, hifdhu ala dhahri qalbi. Saya udah hafal dalam kepala saya. Dan kalimatnya bagus sekali. Hafal di dalam kepala. Orang sekarang kan hafal di luar kepala kan? Masih di luar, belum masuk. Hafal dalam kepala saya. Syekhnya penasaran, ini anak kecil mata buta. Hafal sekali baca. Syekhnya manggil Ali Abune, meraba-raba jalan maju ke depan. Iqra, baca lagi. Dibacakan ayat 1 sampai terakhir, sempurna makhraja sifat hurufnya, sempurna. Didoakan oleh syekhnya pada saat itu, minal an tadrusul hadis. Mulai dari sekarang nak, kamu fokus belajar hadis. Karena Quran sudah Allah tanamkan kemuliaan pada dirimu, akan mudah. Sekali baca, hafal. Al-Bukhari itu luar biasa. Sekali dibacakan, hafal. 10 orang ulama menguji beliau dengan 10 hadis setiap orangnya, 100 hadis. Sanadnya bertukar. Dikumpulkan di tengah-tengah kayak di sidang. Setelah itu kemudian ketua ulamanya mengatakan urutkan kembali sanadnya sesuai dengan benar. Kata Al-Bukhari, selesaikan dulu 100 hadisnya. Selesaikan dulu baru saya urutkan. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 diacak semuanya. Setelah itu kata Imam Al-Bukhari, yang ini tidak benar. Hadis ini sanadnya begini. Ini sanadnya benar, hadisnya salah. 100-100nya dari awal sampai akhir. Diam semua ulama Basrah. Dialah Talat Najmun. Sudah muncul sekarang bintang. Al-Bukhari pulang ke rumahnya bertemu ibunya. Mengatakan pada ibunya, perhatikan kalimatnya. Ummi, kada, kada, kada, wa kada. Ma, tadi saya di sekolah. Puji oleh syekh, bilang begini, begini, begini. Kemudian diminta ingin belajar hadis. Kata Al-Bukhari, ummi uridul hadis, ma. Saya pengen belajar hadis. Kata ibunya, nak, kamu ini terbatas. Iktafi bil Quran, fokus dulu Quran. Setelah hafal Quran baru hadis. Kata Al-Bukhari, karena yakin dengan perkataan syekhnya yang saleh, takwa. Dia punya firasat. Firasatul mu'min haqqa. Firasat seorang beriman dibimbing oleh Allah, nyata kebenarannya. Kata Al-Imam Al-Bukhari, la uridul hadis. Saya enggak tetap pengen belajar hadis. Maka beliau berjalan ke kamarnya, meraba-raba jalan. Ibundanya menatap dengan sedih. Masuk ke kamarnya, bentangkan sajadahnya. Lihat ketakwaan seorang ibu yang berdampak kepada anaknya. Berdoa di atas sajadah. Minta kepada Allah. Nah ini ibu, kalau ada peristiwa, arahkan dengan doa. Si Abdul Muttalib, kakek Nabi. Perhatian pada Nabi. Dirawat dengan sempurna. Gak dibiarkan tampil dalam keadaan. Dijaga supaya tidak rembesan. Jaga. Sempurna. Dijaga betul. Kali naik ke atas kursi. Di dekat Ka'bah, Abdul Muttalib itu karena ketua suku pada saat itu, punya kursi khusus dekat Ka'bah, gak boleh orang naik. Paman-pamannya melarang ketika Nabi Muhammad naik ke situ. Apa kata kakeknya? Ini kita mesti belajar ilmu ini nih. Ilmu menjadi kakek ada dua contoh di bumi. Abdul Muttalib kakek Nabi dan Nabi Muhammad ketika menjadi kakek. Ketika naik ke atas kursi itu, pamannya melarang, jangan naik, jangan naik. Kata Abdul Muttalib, perhatikan kalimatnya. Da'ahu. Fa'inna abni hadha lahu sya'nan aziman. Jangan dicegah. Anak saya yang ini akan punya pengaruh yang sangat besar di kemudian hari. Kata para ahli hadis, ahli sejarah. Khususnya ahli sejarah mengatakan, sebetulnya kalimat ini gambaran pada para orang tua. Kalau anak sedang muncul aktivitasnya aktif, naik ke kursi, naik ke meja, jangan dicela. Arahkan dengan doa. Memang itu bakatnya. Makanya kata para ahli sejarah, ini kalimat menunjukkan pesan yang besar. Kalau anak sedang senang main, biarkan dia bermain di masa kecilnya. Jangan dihambat, sebab kalau dihambat nanti ketika dia dewasa banyak mainnya. Lebih baik capek mengatur anak-anak dibandingkan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Biarkan. Naik ke atas kursi, ke atas meja. Nak, jadi imamnya di Masjidil Haram. Gitu aja. Ya Allah nak, jadi imamnya di Jakarta Islamic Center. Mintakan doa. Maka apa yang terjadi? ibunya menangis sampai kemudian tertidur, tak sadar dengan doanya. Doa, perhatikan doanya. Ibu boleh gunakan ini misalnya kalau ada keserupaan. Allahumma yal basir yalladzi ala kulli syai'in qadir. Ini adab disebutkan di Quran surah 17 ayat 110. Paling kanan di pertengahan di mushaf. Kalau mau berdoa sebut nama Allah al-asmaul husna sesuai dengan sifatnya. Ya Allah yal basir, ya Allah yang maha menatap dengan tajam. Yalladzi ala kulli syai'in qadir, yang berkuasa tanpa batasan dalam segala hal. A'id basiratabni, mohon kembalikan penglihatan anak saya. Diulang-ulang doa itu capek tertidur. Al-Bukhari kecil sedang mengulang hafalan Quran surat Qaf tadi. Sehingga sampai di ayat ke-22-nya. Perhatikan kalimatnya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Perhatikan kalimatnya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Fakashafna anka ghita'aka. Wabasaruka liyawma hadid. Ayat ini sebetulnya konteks kejadian di hari kiamat nanti. Tapi barokahnya ditarik oleh Allah diberikan kepada Al-Bukhari kecil. Sungguh sebelumnya matamu tertutup hijab gak bisa melihat. Kemulai sekarang kami akan buka hijabnya seterang-terangnya. Maka mulai detik ini matamu akan menatap dengan tajam. Ibunya bermohon ya al-basir, anaknya sampai di ayat wabasaruka liyawma hadid. Matamu mulai hari ini akan menatap dengan tajam. Begitu selesai tiba-tiba terbuka matanya. Kaget lompat. Kejar ibunya, ummi laqad ra'ait, mama saya bisa lihat lagi. Kaget ibunya, bangun ibunya. Langsung dipeluk Al-Bukhari kecil, saya bisa lihat lagi. Kata ibunya, nah, ya bunaya rubama ra'aita biqalbik, mungkin kau melihat dengan hatimu. Kata anaknya, bal bi'aini, mama pakai baju ini, sekitar kita ada benda-benda ini. Keduanya berpelukan, sejak saat itulah kemudian beliau serius belajar hadis. Ini ada di kitabnya Ibnu Hajar al-Asqalani Fathul Bari, fi syarah sahih Al-Bukhari, babul muqaddimah. Takwa. Ya, jadi mulai sekarang, maaf ya, kalau ingin jadi penghafal Quran, jangan tinggalkan tahajud. Tambah. Yang enggak hafal pun sholat fardu, Anda pengen hafal fardu juga. Ya apa tambahannya? Ayo rawatib, syuruk, duha, tahajud, bangun. Tiap hari sedekah, walaupun 100 rupiah, ya, 1000 rupiah, enggak apa-apa sedekah, niatkan. Niatkan pengen hafal Quran. Itu rumusnya di Quran. Surah kelima ayat 35, cari wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, takwa, tinggalkan takwa kepada Allah. Cari wasilah dengan takwa itu untuk mengabulkan dari Allah apa yang kamu mintakan. Banyak yang sedekah ibunya, anaknya biarkan menghafal. Yuk, lakukan. Sedekah itu tidak harus dengan uang. Ya, makanan, pakaian, hal-hal yang baik. Cepat, selanjutnya empat. Doa, rezeki. Yang keempat, doa. Sudah? Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab. Saya ajarkan yang bahasa Arab ya, mengambil esensi dari hadis Nabi. Allahumma ja'alni. Anda boleh ikuti. Allahumma ja'alni. Allahumma ja'alni. Ahlal Qur'ani, Allahumma ja'alni. Ahlal Qur'ani, Allahumma yassir. Wala tu'assir. Itu saja. Tapi bacakan dengan hati. Ya Allah, jadikan saya jadi ahli Qur'an, ya Allah. Jadikan ahli Qur'an, ya Allah. Saya ingin membahagiakan ibu saya, ya Allah. Saya ingin membahagiakan ayah saya, ya Allah. Mudahkan untuk saya, mohon jangan persulit. Mudahkan untuk saya, hilangkan segala kesulitannya. Allahumma ja'alni ahlal Qur'ani. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma ja'alni ahlal Qur'ani. Allahumma yassir wa la tu'assir. Sudah boleh baca dengan bahasa Indonesia. Ya, kalau ingin langsung dari Nabi, tapi bukan fokus menghafal. Bukan cuma hafal, dengan tafsirnya, dengan ilmunya. Mau yang itu? Ini bukan sekedar hafal, jadi hafal Quran dengan tafsirnya, dengan ilmunya, cara menyampaikannya bisa. Mau itu? Baik, ikuti saya. Allahumma, Allahumma, faqihni fid-din wa'allimni at-ta'wil. Allahumma, faqihni fid-din wa'allimni at-ta'wil. Nanti cek lagi di rekaman, Anda keluarkan, bacakan. itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma saat sedang kecil. Dan saat dewasa, beliau menjadi sahabat yang disepakati oleh para ulama sebagai turjumanil Quran, ahli Quran, ahli tafsir Quran sampai sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebentar, ini Anda baca termasuk saat sedang menghadapi kesulitan dalam menghafal. Kalau alif lam mim masih lancar. Dalikal kitabu la raiba fi paling lama 5 menit. Nanti kalau udah masuk Al-Baqarah 282, 3 hari belum hafal-hafal. Satu ayat satu halaman sendiri. Misal, nah kalau sudah merasa sulit bacakan yang tadi. Ya Allah, pasti Engkau mudahkan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma ij'alni ahlal Quran. Tenang dulu, minta lagi. Paham ya? Terakhir, ini yang jarang dilakukan. Ini yang menyebabkan hafal halaman pertama, mau halaman kedua, hafal yang kedua, lupa yang pertama. Masuk lembar dua, hilang lembar pertama. Apa penyebabnya? Banyak penghafal Quran yang jarang membaca doa setelah menghafal. Jadi begitu selesai menghafal Quran, baca lagi doa. Ya Allah, mohon kuatkan Quran ini dalam jiwa hamba. Dan jaga hamba dari melupakannya. Ya Allah, mohon kuatkan Quran dalam jiwa hamba. Dan mohon ya Allah, jaga hamba dari melupakannya. Minta. Dengan bahasa kita silakan. Boleh? Jelas? Baik. Bagian selanjutnya agak cepat. Jadi guru. Ya. Gak bisa sendirian ya. Menghafal Quran gak bisa sendirian. Harus ada guru. Kalau guru tidak ditemukan langsung, mohon izin, maaf, maaf sekali. Anda boleh gunakan perangkat sekarang banyak. Ada YouTube, cari syekh-syekh yang baik. Ikuti bacaannya. Ya ingat, mesti ada syekh, karena nanti ada bacaan-bacaan yang gak biasa dibacanya. Alaihi dibaca alaihu. Anak yang pendek kadang jadi panjang, kapan pendek. Ya ada yang dibaca pakai miring E, biasa A jadi E. Ya, itu mesti ada guru. Baik, yang terakhir. Saski. Halo. Ini penutupnya dari sini. Saya akan antarkan pada metodenya. Mesti meluangkan waktu. Cara terbaiknya begini. Sesuai dengan target. Yang mau hafal Quran dalam 30 hari, boleh angkat tangan. Kenapa gak semangat? Angkat aja. Terserah hafalnya berapa juz, yang penting angkat dulu. Mesti yakin. Kalau gak yakin susah. Itu tandanya gak yakin, ragu. Menghafal Quran itu dibuka dengan kalimat la raiba fi, jangan ragu. Yang pengen 30 hari angkat tangan. 20 hari. 15 hari. 10 hari. 7 hari. Sehari. Gak mungkin. Baik. Kalau ada yang 2 tahun targetnya, ya sehari saja satu halaman. Paling-paling meluangkan waktu paling banyak 30 menit sampai 1 jam. Kalau ada yang setahun targetnya 2 halaman atau sampai 2 lembar. Ya meluangkan waktunya lebih banyak, sehari 2 jam sampai 3 jam. Kalau ingin 30 hari, maka Anda mesti fokus 30 hari itu untuk menghafal. Karena satu harinya kejar satu juz, Pak, Bu. Yang saya sampaikan sekarang metode cepatnya. Kalau Anda ingin hafal 30 hari, nanti yang khusus sama nanti yang Pemda atau Pemtov yang sudah MOU, nanti di karantina kita akan khususkan. Nah, teman-teman yang ingin, yang masih di antrian daftar karantina, Anda bisa praktekkan di rumah. Cuman kalau ingin 30 hari, 30 hari itu khusus menghafal Quran. Nah, sebelum menghafal, fokus, ini yang paling penting. Sebelum menghafal, mulai dulu luangkan waktu 10 hari untuk berta'aruf dengan Al-Quran. Berapa hari? 10 hari. Saya ulang. 10 hari untuk ta'aruf dengan Al-Quran. Ini nanti 10 tambah 30 jadi 40. 40 ini istimewa. Nabi diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun. Nabi Musa menerima wahyu selama 40 hari. 40 hari dulu. Di 10 hari pertamanya ta'aruf dengan Al-Quran. Caranya, pertama, Anda pilih mushaf dulu. Cari mushaf. Ini contoh At-Taisir. Ya, kami beri nama At-Taisir dari bahasa Al-Quran. Quran surah ke-54. Ayat 17, 22, 32, 40. Walakad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Sifatnya disebut taisir. Kami beri nama at-taisir untuk memudahkan hafalan. Ini agak beda desainnya karena di sini ada yang kemudian tunjuk dengan nomor, dengan posisi. Kalau Anda ingin menghafal Quran biasa tanpa harus enggak, bukan tuntutan hafal nomor, di yaumil kiamat akan ditanya, ya. Kamu ahli Quran, bacakan Qurannya. La ikraha fiddin. Quran surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? Nomor berapa? Posisi di mana? Enggak akan ditanya begitu. Ya, tapi kalau Anda butuh itu untuk mengajar, memudahkan untuk menulis, ya, silakan cari mushaf yang sesuai. Ini contoh saja. Mushaf. Tolong jangan ganti, ya. Satu saja sampai hafal. Kalau hilang mushafnya, cari yang sama. Jangan sampai beda sedikit pun. Sebab nanti kalau beda, beda letak akan berpengaruh pada otak kita. Oke. Satu, cari mushaf. Kedua, bikin program dalam 10 hari itu, teman-teman sekalian. Mulai banyak menghatamkan minimal, saya ulang, minimal satu harinya 5 juz. Satu hari berapa juz? 5 juz. Dibagi waktu sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setiap waktu sholat satu juz, satu juz. Sebelum waktu sholat setengah juz, setelah waktu sholat setengah juz. Baca aja dulu, plus dengan malam, saat tahajud. Jadi bacakan dulu 5 juz, malamnya tahajud. Tiap hari. Jadi kalau kita mulai hari Sabtu, usahakan mulai Sabtu. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 6 hari. 6 hari, 6 kali 5 berapa? 30, berarti sudah 30 juz. Saya ulang. Ta'aruf dulu dengan Al-Quran, usahakan sehari baca berapa juz? 5. Mulainya hari apa? Sabtu. Kalau dimulai dari hari Sabtu, Sabtu 5 juz. Ahad 10 juz. Senin 15 juz. Selasa 20 juz. Rabu 25 juz. Kamis 30 juz. Jumatnya berdoa supaya dimudahkan menghafal Quran. Sudah? Baca Al-Kahf. Perbanyak sedekah. Banyak salawat pada Nabi. Jumat. Sabtu lagi. Fokus. Hari ke-8. Yang juz pertama 5 juz. 5 juz saja. Juz saja. Ahadnya 5 juz lagi. Awas. Di sini. Saya ulang. Berapa hari ta'aruf dengan Quran? 10 hari. Hari pertama baca berapa juz? Hari kedua? Hari ketiga? Hari keempat? Hari kelima? Hari keenam? Hari keenam hari Kamis. Jadi sudah berapa juz? 30 juz. Hari Jumatnya tinggal apa? Baik. Tinggal apa? Berdoa minta kepada Allah supaya kita dimudahkan menghafalnya. Perbanyak baca Al-Kahf, perbanyak salawat pada Nabi, perbanyak sedekah. Baik. Hari Sabtu saya teruskan dulu. Anda ulangi lagi juz 1 sampai 5. Berapa juz? Hari Ahad hari ke-10 tetap ulangi lagi 1 sampai 5. Berapa juz? 5. Fokus 5 juz. Ulang lagi Sabtu sampai Ahadnya. Jangan lupakan malamnya saat tahajud. Hari Senin Anda mulai menghafal. Saya ulang. Hari Senin mulai menghafal. Sehari satu juz. Selamat datang Pak Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, sahabat kami. Insya Allah kita mulai sesi dengan beliau saat jam 10 tepat. Ya. Kita ada 5 menit lagi. Nanti mohon izin berkenan teman-teman dari diplomat, birokrat, dan tokoh-tokoh nanti bisa menempati setelah kami coba selesaikan dulu dari 5-10 menit ke depan. Izin Pak Anies. Fokus, takbir. Sekarang saya ingin coba arahkan setelah kita ta'aruf dengan Al-Quran selama 10 hari tadi. Tapi tolong praktekkan lagi yang 6 poin tadi. Ikhlas, yakin. Kemudian Sabtu 5 juz, terakhir hari ke-9. Hari ke-10 5 juz lagi. Maka kesenin dimulai untuk 30 hari menghafal. Mulai hari pertama niatkan menghafal 1 juz. Berapa juz? Nah, sekarang saya buka anatomi Al-Qurannya. 1 juz itu pasti ada 10 lembar di mushaf standar. Ada berapa lembar? Sini. 1 juz ada berapa lembar? 10 lembar. Baik, selamat datang Pak Wakil Ketua MPR, Pak Zulkifli Hasan. Beliau juga menghafal Quran. Ya. Dan insya Allah setoran hari ini. Karena janji, setiap bertemu saya harus setoran. Takbir. Alhamdulillah. Satu juz ada berapa lembar? 10. Satu juz 10 lembar. Setiap lembar ada 2 halaman. Saya ulang. Setiap lembar ada berapa halaman? Sekarang perhatikan baik-baik. Satu juz berapa lembar tadi? 10 lembar. Kita punya investasi waktu sehari 10 jam untuk menghafalkan 10 lembar ini. Jadi kita dikasih oleh Allah 24 jam. 14 jamnya silahkan gunakan untuk beristirahat, berdoa, makan yang cukup. 10 jamnya gunakan untuk menghafal. Kita bagi. Nanti jangan khawatir. Saya akan berikan kepada Anda. Nanti saya sudah siapkan. Ada bukunya khusus Anda bisa bawa nanti. Dalam proses sekarang ya. Anda bisa dapatkan di situ. Saya tuliskan waktunya pas. Kapan menghafal, kapan membagi, kapan istirahat. Ada nanti insya Allah. Nah, fokus lagi. 10 jam dalam sehari. Bagi. Mulai dari ba'da subuh, itu paling cepat menghafal. Istirahat lagi, tambah lagi kemudian mulai pagi. Nanti jamnya saya atur. Mulai jam 5 sampai jam 7. Istirahat 1 jam. Jam 8 sampai dengan 9.30. Istirahat 1 jam. Setengah 11 sampai dengan ke zuhur. Kemudian istirahat lagi. Jam 2 mulai sampai ke asar. 4 istirahat lagi. Ba'da maghrib sampai dengan ke isya. Kemudian tidur malam dipakai dalam tahajud. Intinya sehari berapa jam? 10 jam. Dihafalkan berapa lembar? 10 lembar. Karena 1 lembar itu 1 jam. 10 lembar 10 jam. 1 jam 1 lembar. 1 lembar masih ingat ada berapa halaman? 2. Maka menghafal dalam 1 halaman 1 jam dibagi 2, 60 menit dibagi 2. Jadi berapa? 30 menit. Jadi targetnya setiap 1 halaman 30 menit. Dalam 1 halaman anatomi Al-Qur'annya, dalam 1 halaman itu mushaf standar ada 15 baris. Ada berapa baris? Satu halaman 15 baris. Satu halaman 30 menit. Artinya, kita bisa gunakan menghafal satu baris dalam 2 menit. 30 dibagi 15. Di target kita, satu baris 2 menit. Satu baris 2 menit. Karena Anda sudah biasa baca Quran dalam 10 hari tadi, kecepatan Anda sudah mulai bertambah. Apalagi juz 1 dengan juz 5 sudah dibacakan selama 3 kali. Insya Allah juz pertama Anda akan menghafalkannya dengan cepat. Anda pasang jam. 2 menit, 1 baris. 1 baris itu gak banyak. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raib. 1 halaman tuh, 1 baris. Hudan lil muttaqin sudah 2 baris. Jadi kalau kita sudah punya kemampuan membaca dengan benar, akan cepat 1 halaman, bahkan nanti gak akan sampai 2 menit. Saya akan tunjukkan ini, ada anak-anak. Mereka awalnya sepekan ada yang gak hafal 1 juz. Setelah hari ke-10, ada yang 3 juz. Sehari 3 juz. Ada yang sehari 2 juz. Saking gampangnya ada yang 15 hari 30 juz. Jelas? Siap insya Allah? Takbir. Siapa yang mau jadi hafid? Angkat tangan. Oh kan? Angkat lagi. Baik, sementara saya cukupkan dulu. Untuk mushaf ini sudah ada. Untuk ini kami cetak ya, saya berusaha ada rezeki kita cetak. Jadi kami mencetak 3 jenis mushaf. Ya, mushaf ini nggak pernah kami jual, kita bagikan. Ya, insya Allah ada program setiap tahun kita cetak semampu kita. Kadang kita cetak 100.000, 200.000 kita sebarkan. Ada yang ke Aceh, sampai ke Bali, sampai juga ke Sumatera, ke Kalimantan. Ada yang mushaf untuk belajar baca, namanya Al Akhyar. Ya, insya Allah yang tahun ini kita sudah cetak sampai dengan 100.000. Sekarang kita cetak lagi 10.000. Nah, teman-teman ada yang dari Bali, nanti kami kirimkan 4.000. Kirim ada yang ke tentara, ada yang ke polisi, ada yang ke buruh di pabrik, ada yang... Pokoknya semua punya kesempatan jadi ahli Quran. Yang ini khusus untuk menghafal, 30 juz at-taisir. Untuk anak-anak atau yang pemula, nanti ada yang juz 10 juz saja. Ya, itu disertakan nanti teman-teman dengan buku yang ini. Yang MZN ini petunjuk motivasi menghafal Quran 30 hari. Terakhir, nanti sebelum zuhur, saya ajarkan menghafal Quran dengan nomornya, yang ini. Ini disatukan jadi satu paket, ya. Ini nggak akan ditemukan di toko buku, karena kami tidak jualan. Ya, ini hanya kami gunakan untuk bisa memfasilitasi ahli Quran. Makanya kalau di toko buku Anda cari nggak akan ketemu, nggak akan ketemu. Jadi kalau mushaf itu wakaf, buku ada di sini kita wakafkan. Kalau butuh dicetak, kemudian kita hargakan. Di situ nanti kita gunakan untuk kepentingan yang lebih luas lagi. Yang ada buku-buku di luar itu saya tidak mengambil spesial pun dari paket ini. Semuanya akan digunakan untuk membangun nanti Islamic Center. pusat laboratorium Al-Quran yang di situ nanti semuanya akan dibaktikan kepada negeri untuk niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan bertransaksi dengan Al-Quran dan mudah-mudahan itu melahirkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Mohon izin saya ingin menyapa mengundang pertama Bapak Wakil Ketua MPR Pak Zulkifli Hasan, mohon bisa berdiri Pak. Pak bisa menempati di tengah di sini. Bisa tolong menyapa dulu ke jamaah Pak, menghadap ke sana. Bapak Ibu, izin Pak ya. Ini Pak Zul, Wakil Ketua MPR, sekarang sudah berjanggut. Alhamdulillah. Kedua, tuan rumah kita, Bapak Profesor Dr. Anies Baswedan. Pak Anies, izin Pak Anies. Assalamualaikum. Silakan. Takbir. Allahu Akbar. Gubernur Indonesia, kata Pak Zul. Ya. Ini sahabat kami, beliau alhamdulillah sangat baik. Kami ke balai kota, diterima oleh beliau. Mencatat, berdiskusi, bahkan saat idenya akan di Jakarta Islamic Center, kita tiap tahun di Istiqlal direnov, dan kemudian kita mintakan di sini dan langsung cepat direspon oleh beliau. Kita doakan Pak Zul, Pak Anies diberikan kesehatan dan taatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dari wakil pemerintahan Provinsi Banten, mewakili Gubernur Banten, ada Pak Gunawan. Silakan Pak Gun. Izin Pak Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang datang dari jauh-jauh. Ini mungkin namanya aja enggak familiar nih. Wajo. Tahu Wajo? Ah, ini bupatinya nih ya. Ini dari Sulawesi, Dr. Amran. Ya. Ya, silakan. Beliau kota yang terlihat kecil tapi berani mengajukan MOU dengan Quantum Akhir Institute ingin menjadikan semua penduduknya yang muslim jadi ahli Quran semuanya. Dan kita sudah MOU. Ada lagi yang jauh lagi. Tangga Goa, cuman dari Goa, ya tetangga Wajo, dari Wajo pakai darat 5 jam. Pas helikopter hampir 1 jam. Sahabat saya Pak Adnan Pati Goa. Takbir. Pak Adnan apa kabar? Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Ini nasabnya beda tipis dengan saya, beliau Adnan, saya Adi. Izin Ustaz izin. Baru datang beliau dari Bupati Tanjung Jabu Timur. Tanjung Jabu, baik. Pak Bupati Tanjung Jabu wilayah Jambi, ya. Jambi, mana orang Jambi? Takbir. Baik, dan di perjalanan insyaallah akan datang 3 orang syekh dari Al-Azhar. Semua ahli Quran. Yang 4 riwayat, yang 7 riwayat, yang 10 riwayat. Di perjalanan akan datang konsul Sudan. Dari Libya, dari kedutaan Mesir. Kita undang juga dari yang lain-lain supaya hadir bersama kita saat ini insyaallah. Yang istimewa ada adik saya Naja sebelah kiri. Takbir. Naja hafal Quran 30 juz divonis lumpuh otak. Assalamualaikum Naja. Baik, Naja hadir bersama orang tuanya, ahli Quran 30 juz divonis lumpuh otak. Baik, Naja seperti Fajar saat ini hadir bersama kita, nanti bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum putra, masya Allah ini orang Jakarta, ahli Quran. Assalamualaikum, masya Allah sehat. Alhamdulillah. Ini kemarin menunaikan umrah dengan ibunya. Ibunya tidak ingin melepaskan digendong oleh siapapun, harus digendong oleh ibu. Putra ahli Quran, orang Jakarta. Sehat putra. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Kita nanti bersama-sama. Ashraf sudah datang, Ashraf? Ashraf murid kami orang Palembang, mungkin di perjalanan tidak pernah diekspos karena saya tidak mau diambil oleh media. 7 tahun hafal Quran dengan nomornya, posisinya, temanya dalam Al-Quran. Hadir bersama kita. Kanan kiri saya, sebelah kanan insyaallah, insyaallah dengan izin Allah. Ada ahli-ahli Quran yang mulia dengan kedua orang tuanya. Yang hafal Quran ada yang 15 hari, 20 hari, 22 hari, 18 hari, ada yang 30 hari. Kita akan wisuda nanti mereka. Sebelah kiri saya ada akhwat juga dengan ibundanya. Ada yang hafal Quran juga di antara mereka 18 hari, 20 hari, ada bahkan yang 7 hari. Kita akan cek, dan di antara mereka sudah diajarkan menghafal Quran juga dengan nomornya, juga dengan posisinya di Quran, karena kami akan upgrade mereka. Tidak hanya sekadar hafal, kami akan naikkan kelasnya sampai dengan tahu hukum Qurannya, tahu kemudian ilmu Qurannya, dan mudah-mudahan insyaallah jadi ulama laki-laki perempuan ke depan, ulama yang berpegang teguh dengan mengamalkan isi Al-Quran insyaallah. Ya. Sebagai informasi, semua hadirin yang ada di sini, kami juga ada ahli Quran untuk kelas profesional. Nanti satu saat saya akan tunjukkan. Ya, ada pengusaha ahli Quran, ada ilmuwan ahli Quran. Sekarang sedang banyak melakukan riset. Ada yang sedang membuat sikat gigi yang risetnya dalam dari hadis Nabi. Ada yang membuat sabun yang bisa menghilangkan najis tingkat tinggi. Ada yang membuat sebuah kacamata dengan panjang gelombang tertentu, melihat sesuatu objek yang jarang dilihat biasanya. Ada yang teman-teman ibu rumah tangga ahli Quran. Ada yang pelajar ahli Quran. Nanti kita akan hadirkan, dan dengan izin Allah mudah-mudahan ke depan kita akan punya diplomat yang ahli Quran, birokrat yang ahli Quran, tentara ahli Quran, puncaknya presiden ahli Quran insyaallah. Takbir. Alhamdulillah. Untuk sementara saya mohon izin cukupkan dulu, saya serahkan dulu pada panitia untuk meneruskan. Dan teman-teman saya juga ada ini yang hebat-hebat musyawarah. Mana musyawarah? Ini tiap hari gak pernah sepakat, musyawarah terus. Mas Dimaseto, Dimaseto, boleh menyapa, angkat tangan. Mas Dodi Almandi, boleh menyapa, angkat tangan. Sampingnya ada siapa lagi itu, gak kelihatan? Primus, Mas Primus. Primus, Mas Primus, boleh berdiri. Manusia milenium. Alhamdulillah. Mas Hanafi kayaknya. Dion, oh, Mumtaz. Mas Mumtaz, Mas Mumtaz, boleh? Mirip-mirip bajanya. Mas Mumtaz Rais, putranya Pak Amin Rais, hadir bersama kita. Kemudian sampingnya lagi siapa itu? Mas Ion, silakan boleh angkat tangan. Angkat tangan tapi berdiri juga, alhamdulillah. Baik. Kemudian kita sampaikan dulu kepada MC, saya tutup dulu untuk sementara waktu sambil juga menunggu duta-duta besar negara sahabat untuk bergabung bersama kita insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, jangan meninggalkan dulu. Kita ada sedikit cenderamata dari Masjid Islam Jakarta Center. Ustaz, please don't go anywhere. Hadara ma'ana ba'd al-bi'tha min as-safarat, fa li tafaddal mashkuran. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Hudur al-dhuyuf al-kiram. Ahlan wa sahlan bi hudurikum, ahlan wa sahlan. Tafaddalu ya Sheikh. Tafaddalu, tafaddalu. Dari kedutaan Libya, dari konsul Libya. تفضل اهلا وسهلا حضوركم تفضلوا من هناك جانب ya dan kami mohon dari pihak ya Masjid Raya Islam Jakarta Islamic Center untuk sama-sama ke atas panggung. Insyaallah akan memberikan cenderamata untuk guru kita semua Ustaz Hadi Hidayat. Dan subhanallah atas izin Allah ya, beliau alhamdulillah kemarin mendapatkan gelar doktor. Subhanallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah berkelil insyaallah saya nantazir li nuqtil hadaya li doktor Ustaz Adi Hidayat. Fala yatafadhal mashkura. And now there will be a token of gratitude from Jakarta Islamic Center, from the representative of Jakarta Islamic Center to Dr. Ustaz Adi Hidayat LCMA. Please the token of gratitude. Ya, yeah. Dan kami mohon kepada guru kita semua Ustaz Dr. Hadi Hidayat LCMA untuk bisa hadir ke atas panggung untuk menerima pemberian cenderamata dari Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Boleh tafadhal li Ustaz Dr. Hadi Hidayat li istalim lil hidayah al hadaya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini sesuatu yang berkah buat kita semua, terutama guru kita yang dimuliakan Allah, Ustaz Adi Hidayat. Dan di sini juga hadir Bapak Gubernur, Gubernur Indonesia gitu, Bapak Anies Baswedan, dan juga Ketua MPR, Wakil Ketua MPR Bapak Zulkifli Hasan. Alhamdulillah sungguh hari ini adalah hari yang mulia. ini hadiah cendramata. Ini bagian dari rangkaian yang saya sedang persiapkan untuk membuat pameran tunggal kaligrafi terbesar untuk memecahkan rekor MURI. Nah, hadiah ini dalam bentuk kaligrafi digital, biasanya manual. Saya sudah pernah berikan ke Pak Anies dalam bentuk manualnya, tapi karena waktu kemarin terbatas, jadi dalam bentuk digital. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua. Saya bermimpi Jakarta menjadi pusat seni kaligrafi Islam di Indonesia dan dunia. Amin. Itu mimpi saya. Mudah-mudahan ini berkah untuk kita semuanya. Amin. Silakan Ustaz tadi. Al-Quran di antara mukjizatnya tidak sekedar kemudian dijaga dalam jiwa-jiwa orang beriman dengan hafalan. Min i'jazil Quranil Karim ليس فقط متمثل في حفظه في كل صدور المؤمنين وإنما أيضا مكتوبة في سطور. Tapi juga diabadikan oleh Allah dalam bentuk tulisan-tulisan. Ada yang menjadi mushaf, ada yang mengingatkan dalam bentuk hiasan-hiasan, dan semuanya pesan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hadiah ini mampu mendekatkan diri kami kepada Allah, dan semoga dengan menatapnya membuat kami lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Oke. Sama-sama kita buka ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ini kalimat yang beliau tuliskan ketika di foto ini, Barakallahu fi umrika ummihi gitu. Jadi ini dalamnya adalah kumpulan doa-doa itu. Dan ini kita pengen kita semua adalah orang-orang yang nanti menghadiahkan mahkota untuk umi kita semuanya. Amin, amin. Amin. Dan beliau sudah mencontohkan buat kita semuanya. Mudah-mudahan berkah, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semuanya dakwah di khususnya di bidang seni kaligrafi Islam. Terima kasih Ustaz. Ini ibunda yang melahirkan saya, yang mengajarkan pertama kali huruf-huruf Al-Quran kepada saya. Dan setelah ayah saya wafat, saya menghafalkan Quran dan berjanji bermohon kepada Allah, setiap mendekati hari kelahirannya, setiap mendekati hari kelahirannya, ibu yang pernah melahirkan saya ke dunia ini akan saya bawa untuk mengenal dunia dengan lebih luas kemanapun ia inginkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Foto ini saya ambil di Paris saat hari lahirnya, dan saya cantumkan doanya, semoga Allah selalu memberkahi ibu dalam setiap langkah dan aktivitasnya. Terima kasih untuk kaligrafi ini, dan semoga Allah mengalirkan pahala untuk Anda insyaallah. Dan terima kasih. Biar teman-teman kami yang akan membawa ke rumah. Dan alhamdulillah jamaah-jamaah yang sudah hadir di sini, dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan prosesi wisuda kita. Dan mudah-mudahan apa yang diberikan dari pihak manajemen ataupun dari Masjid Raya Jakarta Islamic Center ini memberikan keberkahan untuk tidak cuma untuk keluarga Ustadz Hadi Hidayah, tapi juga untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya insyaallah kita akan melanjutkan acara kita, yaitu bimbingan Tahsin Al-Fatihah. But certainly due to time constraints, and we are also eager into celebrating the graduation of from the quarantine 30 days quarantine program on Atais Learning Center, and we will skip and continue and proceed to the graduation ceremony. Insyaallah نلتقي الى برنامج الاخر يعني برنامج حفله التخرج طلاب هذه السنة إن شاء الله. Dan alhamdulillah di tengah kita sudah hadir, ini beliau adalah orang-orang tua kita, dan juga merupakan alhamdulillah Allah kasih amanat untuk bisa membesarkan, membangun negeri kita, dan mudah-mudahan menjadi sebuah negeri yang akhlakul karimah. Amin. Dan untuk selanjutnya alhamdulillah kami mohon, dan untuk selanjutnya sama-sama kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad ابن علي سنسمع سنستمع تلاوة القرآن بصوت أخينا محمد ابن علي فليتفضل مشكورا. And now to begin our graduation ceremony, we will hear the Quran recitations from Ustaz Muhammad ibn Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Mudah-mudahan yang membaca dan juga kita hadirin dan juga mungkin jamaah-jamaah yang ada di luar dari masjid ini diberikan keberkahan dan juga pahala melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya alhamdulillah sudah hadir di sini orang-orang tua kita mewakili ya. Dan juga dari pejabat daerah sudah ada, di antaranya alhamdulillah sudah hadir Bapak Dr. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, Bapak Dr. Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR RI, Bapak Dr. Wahidin Halim, Gubernur of Banten dan mewakili, dan juga Bapak Adnan Pei Has Ihsan, Bupati Goa, dan juga Bapak Dr. Amran Mahmud, Bupati Wajo, dan terakhir alhamdulillah sudah hadir Bapak Romi Haryanto, mewakili dari Bupati Tanjung Jabung Timur, sudah hadir. Wa aidan jaa dhuyuf min kharij al bilad, Sa'adah Syekh Ashraf Farmawi min Masr, thumma شيخ سعادة الشيخ أحمد عبد الهادي من مصر أيضا، ثم سعادة الشيخ الخليفة صالح من ليبيا، وأيضا سعادة الشيخ كامل هلبودة من ليبيا، سعادة الشيخ فاتح جفول من ليبيا، وأيضا سعادة الشيخ حسن شريف من السودان. الحمد لله رب العالمين for the beautiful Quran recitations. We would like to welcome His Excellency Ashraf Farmawi from Egypt, and His Excellency Ahmed Abdul Hadi, also from Egypt. His Excellency Khalifah Saleh from Libya. His Excellency Kamil Halbuda from Libya. And His Excellency Fatih Jaful from Libya. Also joining us, Dr. Anies Baswedan, the Governor of DKI Jakarta, Dr. Zulkifli Hasan, the Vice Chief of People Consultative Assembly, Dr. Wahidin Halim, the Governor of Banten, Mr. Adnan Ihsan, the region of Goa, Dr. Amran Mahmud, region of Wajo, and Mr. Romi Haryanto, region of Tanjung Jabung Timur. Dan alhamdulillah, langsung kita mulai. Dan kami mohon mendengarkan sambutan dari ini guru kita juga, orang tua kita, dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Dr. Anies Baswedan, S.A.M.P.P. PhD. Dan kami mohon kepada beliau untuk bisa naik ke atas panggung. سنستمع بعض الكلمات من محافظ جاكرتا دكتور أنيس باسويدان فليتفضل مذكورا. We would like to ask Mr. Anies Baswedan, Dr. Anies Baswedan, to give his opening speech to this graduation ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa qafa bilai syahidah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati, yang kita muliakan, guru kita Ustadz Adi Hidayat LCMA, insyaallah beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan dakwahnya. Yang saya hormati, yang kita semua hormati, Wakil Ketua MPR RI Bapak Zulkifli Hasan, juga para pimpinan yang hadir di sini, ada wali kota, ada anggota DPR, bupati, termasuk izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati yang datang dari jauh, dari Wajo, dari Goa, termasuk dari Banten, utusan Pak Gubernur, juga para peserta wisuda karantina. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini masjid besar yang kita bisa biasa sebut dengan Islamic Center mendapatkan sebuah keberkahan tersendiri. Karena Ustadz Adi yang biasanya menyelenggarakan di Istiqlal, kali ini menyelenggarakan di tempat ini, kami dari Pemprov DKI mengucapkan terima kasih sambil berharap mudah-mudahan bisa rutin diselenggarakan di masjid ini. Nanti kita minta untuk ini sedang percobaan Ustadz Adi. Allah mentakdirkan supaya ada percobaan di sini. Insya Allah lancar dan mudah-mudahan rutin sehingga masyarakat di sekitar sini juga ikut mendapatkan manfaat dari kegiatan tabligh akbar yang rutin diselenggarakan oleh beliau. Saya atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menyampaikan terima kasih, selamat datang, sekaligus berharap tadi mudah-mudahan bisa rutin. Saya tadi Pak Zulkifli, para tamu kehormatan dan para jamaah yang saya hormati. Kita tadi menyaksikan betapa Ustadz Adi dengan begitu telaten telah berhasil membangun sebuah gerakan yang hari ini kita rasakan luar biasa luasnya, cakupannya. Ustadz Adi, fenomena seperti ini tidak banyak terjadi di bentangan umat Islam yang bentangannya dari paling barat di Maghrib di sana, sampai paling timur di Merauke. Itu bentangan umat Islam. Dari Maghribi sampai Merauke. Mudah-mudahan ini semua menjadi penanda seperti terbitnya matahari. Matahari terbit membawa suasana terang, membawa suasana baru. Insya Allah ini menjadi tanda bahwa kebangkitan umat Islam akan muncul dari belahan paling timur dari bentangan umat Islam sedunia. Paling timur itu dari sini, Indonesia. Nanti akan membawa suasana baru, terang, yang akan insya Allah bisa mengubah apa yang sekarang menjadi kondisi umat di seluruh dunia, bukan saja di Indonesia. Secara khusus, metode menghafal Quran yang dikembangkan oleh Ustadz Adi Hidayat ini telah terbukti. Saya sempat ngobrol panjang dengan beliau. Kita berkeinginan untuk melihat lebih jauh dan bagaimana ini bisa diterapkan di lebih banyak tempat di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Jakarta. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, tantangan yang dihadapi di depan tidaklah kecil. Kami di Jakarta juga merasakan. Ikhtiar kita di Jakarta khususnya adalah ingin bisa mendorong perubahan menuju keadilan. Apa yang kita hadapi di ibu kota seringkali tidak sederhana, tapi kami percaya dengan doa dari ibu dan bapak sekalian, insya Allah ikhtiar ini akan dimudahkan oleh Allah. Ustaz Hidayat yang saya hormati, kami dari Pemprov DKI Jakarta ingin agar Ustaz Adi Hidayat ini bisa terus berkegiatan di Jakarta. Jadi Ustaz Adi kalau boleh izinkan kami di Pemprov memfasilitasi lebih banyak lagi. Dan kita berharap agar gerakan ini jauh lebih luas, karena itu kenapa saya berharap Islamic Center ini bisa menjadi tempat. Karena kalau Islamic Center, maka Pemprov DKI bisa leluasa memfasilitasinya. Takbir. Jadi kalau kita mendorong pertumbuhan, maka bagian kami di pemerintahan memfasilitasi. Ini kita ingin lakukan dalam bentuk kerjasama. Dulu segala macam kegiatan dilakukan hanya oleh pemerintah sendiri. Sekarang kita justru lakukan bersama-sama. Pemerintah dan masyarakat bekerja bersama. dari mulai penataan kampung sampai penataan transportasi, dari mulai pengelolaan masjid sampai distribusi hewan kurban. Sekarang tak lagi dilakukan hanya oleh pemerintah sendiri. Pak Zul, Pak Ustadz Adi yang saya hormati, pendekatan ini kita lakukan, saya beri contoh ketika Idul Adha kemarin. Idul Adha kemarin, Pemprov DKI selama ini, nomor satu soal pemotongannya. Ada wilayah-wilayah yang dulu tidak boleh memotong, termasuk sekolah. Sekarang di semua tempat kita boleh, semuanya boleh motong hewan kurban, di seluruh tempat di Jakarta. Karena apalagi di sekolah, itu bagian dari proses pembelajaran untuk anak-anak kita. Kalau anak-anak kita dijauhkan dari proses pemotongan hewan kurban, lalu siapa yang nanti akan meneruskan sunnah ini? Nah, pemotongan dulu kita kerjakan sendiri, kita bagi. Sekarang kita ubah. Semua para juru sembelih dikumpulkan berlatih, diberi pelatihan, diberi sertifikasi, sehingga mereka bisa memotong dengan benar. Yang kedua, kita mengundang hotel-hotel bintang 5 di Jakarta. Di Indonesia ini, juru masak kelas dunia paling banyak ada di Jakarta. Mereka adalah orang Indonesia juga, tapi kualifikasinya juru masak kelas dunia umumnya berada di hotel-hotel bintang 5. Apa yang terjadi? Hewan kurban dipotong, diserahkan kepada hotel-hotel bintang 5, dimasak oleh mereka, lalu dibagikan di kampung-kampung yang masyarakatnya prasejahtera. Izinkan mereka yang prasejahtera merasakan masakan kelas bintang 5 yang ada di Jakarta ini. Itu tidak mungkin kita kerjakan sendiri. Itu adalah bentuknya kerja sama, kolaborasi. Nah, kita mendorong ini dalam semua aspek. Ini hanya salah satu contoh dari begitu banyak contoh. Kita berharap ikhtiar ini nanti kita bisa lakukan sama-sama, khususnya untuk kegiatan dakwah di Jakarta. Dan mudah-mudahan kami sesungguhnya punya skema sekarang untuk para imam yang hafidz. Para imam yang hafidz di Jakarta mulai tahun 2020, mereka akan mendapatkan insentif tambahan hanya khusus pada imam yang hafidz. Supaya mereka-mereka yang hafidz itu nanti punya ketenangan di dalam menjalani kehidupan di Jakarta. Kenapa? Karena pemerintah ikut mengurus kebutuhan kesehariannya. Jadi imam-imam masjid sekarang berlomba, mudah-mudahan bisa hafidz juga. Karena kalau hafidz mereka dapat dari pemerintah. Kita mudah-mudahan di sini lebih banyak lagi nanti imam-imam yang hafidz nantinya. Ustadz Adi Hidayat yang saya hormati, Pak Zul, para tamu kehormatan, izinkan saya mengakhiri dengan sekali lagi menyampaikan lalu dimudahkan karena jadwal beliau luar biasa. Saya tadi bicara beliau baru selesai 2:30 pagi, tadi pagi, langsung ke Jakarta. Kita hanya lihat ketika sudah depan panggung, kita tidak lihat betapa melelahkannya perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Tapi insya Allah niat yang mulia ini Allah berikan kekuatan kepada guru kita Ustadz Adi ini. Dan insya Allah kita semua yang di sini kita dukung dan kita pastikan lingkungan kita, keluarga kita menjadi pribadi-pribadi yang akhlaknya mencerminkan akhlak Rasulullah, yang mencerminkan pesan-pesan Quran. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutan dari guru kita, orang tua kita, dari Gubernur DKI Jakarta. Jazakallah khairan li Dr. Anies Baswedan kama hafiz Jakarta ala ba'd al-kalimat alladhi utiya lana. Dan alhamdulillah tadi yang sampaikan beliau ada harapan-harapan untuk kita semua. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebangkitan buat kita khususnya umat Islam. Amin. Bahwa kita memiliki bangsa ataupun negara yang mudah-mudahan berakhlakul karimah nantinya. Amin. Dan untuk selanjutnya kami mohon kepada orang tua kita yang juga sudah hadir. Beliau ini alhamdulillah mewakili amanah dari rakyat Indonesia sebagai wakil ketua MPR RI. Dan kami mohon kepada Bapak Dr. Zulkifli Hasan untuk memberikan kata sambutannya. Ayo, sanastami' ba'dal kalimat min Dr. Zulkifli Hasan ka Naib Rais Majlis Syura Syabi Indonesia. Falyatafaddal mashkura. And now let us hear a speech from Dr. Zulkifli Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah ma ba'du. Yang saya hormati, kita muliakan guru kita Ustaz Adi Hidayat. Tadi saya bisik-bisik sama Pak Gubernur, kalau Pak Ustaz Adi Hidayat bisa mengkader 10 aja, bisa dikopi jadi 10, saya kira perkembangan Islam tidak hanya di tanah air tapi dunia akan semakin cepat. Mudah-mudahan Ustaz kita doakan selalu diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Gubernur yang saya hormati, Gubernur Indonesia, kita doakan nanti gubernur kita betul-betul jadi Gubernur Indonesia. Nanti saya ikut jadi tim suksesnya. Ekselensi, para ulama yang datang dari Mesir, dari Libya, dari mana lagi tadi ya? Semua saja. Yang wakil gubernur Banten, Bupati Wajo, ini Bupati Wajo, ini Bupati dari kita, Bupati dari Jambi, juga dari kita. Memang Pak Anies, Bupati dari kita, saya wajibkan untuk ngirim hafal-hafal Quran per desa satu, paling kurang. Sehingga nanti tiap desa masjidnya itu punya imam yang hafal Quran, sekaligus mengajari masyarakat membaca Quran dengan benar. Tidak seperti kita dulu. Belajar Quran dengan guru pas-pasan sampai sini salah semua Pak Gubernur. Seluruh tamu undangan di sini ada Primus, ada Muntas banyak dan saudara-saudara sekalian. Yang pertama saya kira Islam akan berkembang maju dengan pesat terpulang kepada kita di sini. Kita tidak bisa mengandalkan pilpres. Pilpres satu menang atau yang lain menang sama aja kalau umatnya sendiri tidak berubah. Nah, oleh karena itu saya bertekad sekuat tenaga dan bersama teman-teman untuk mendukung programnya guru kita Ustaz Adi Hidayat dengan target yang ambisius akan mencetak 100.000 penghafal Quran, saudara-saudara. Insya Allah kalau itu terjadi, yakinlah kebangkitan Islam mudah-mudahan akan mulai dari tanah air yang kita cintai ini. Yang kedua, saudara-saudara, saya kemarin bersama Pak Guru kita, Pak Ustadz, pergi ke Turki, tapi saya lanjut Inggris, kemudian saya ke New York, Amerika Serikat. Di London, itu perkembangan Islam luar biasa. Saya dua kali subuh, ada di Islamic Center seperti ini, ada juga masjid komunitas Bangladesh, ada juga saya sholat zuhur di komunitas Pakistan, luar biasa, ramai sekali, penuh. Dan di setiap cari masjid, sholat zuhur juga banyak. Ini juga perwakilan dari negara sahabat. Saya lanjutkan, jadi saudara-saudara, di negara-negara yang kita tidak perkirakan itu luar biasa perkembangan Islam. Di London itu sholat zuhur bisa 4 kali, 5 kali kena rame jemaahnya. Rame, gantian. Tempatnya itu penuh dan gantian. Jadi saya kira perkembangan Islam tidak bisa dibendung. Karena teologi Islam yang pasti benar dan rasional dan sangat tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, saya kira soal waktu akan diterima oleh negara-negara maju itu. Nah, saudara-saudara, memang kuncinya itu menurut saya bagaimana Quran ini bisa dibaca oleh setiap penduduk bumi. Kalau Quran bisa dibaca, bisa dipahami oleh siapa saja, tidak ada yang bisa membantah akan kebenaran Quran dan kebenaran ajaran Islam. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya sekali lagi bersama teman-teman mendukung sekuat tenaga yang dilakukan Ustaz kita untuk mencetak 100.000 hafal Quran ini, penghafal Quran ini. Semoga apa yang diusahakan oleh guru kita Ustaz Adi Hidayat selalu mendapat pertolongan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak, alhamdulillah atas kata sambutannya. Mudah-mudahan disampaikan ini menjadi sebuah motivasi buat kita untuk bisa selalu meningkatkan keimanan ketakwaan kita semua. Jazakumullah khairan li Dr. Zulkifli Hasan ala ba'd al-kalimat alladhi nutilana. Thank you Dr. Zulkifli Hasan for your speech, and we feel very encouraged by your motivation that you've given. Dan untuk acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu, prosesi wisuda para hafiz-hafiznya yang insyaallah alhamdulillah subhanallah mereka dari Sabang sampai Merauke, dan mereka ada yang hafiz Quran atau hafal Quran dalam hitungan 15 hari, bahkan ada yang 14 hari, bahkan ada yang sampai usia termuda, termuda pun ada. هذا الذي برنامج ننتظره يعني برنامج حفلة التخرج للطلاب الذين حفظوا 30 جزءا بعضهم يحفظون القرآن لمدة 20 يوما وبعضهم 30 يوما وبعضهم 15 يوم وجاءوا من أماكن مختلفة. And now for the process that we've all been waiting for, the graduation for Quran memorizers. They have various achievements. Some of them memorize Quran for a matter of days, not month. Dan untuk selanjutnya kami mohon kepada guru kita semua, Ustaz Dr. Adi Dayat LCMA, untuk hadir dengan kita untuk memimpin prosesi wisuda wisudawati yang alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan ini menjadi sebuah penggerak buat kita untuk bisa meningkatkan terutama dalam menghafal Quran. Nasti furta li Ustaz Dr. Adi Hidayat falitafadhal mashkura. And now we would like to welcome Dr. Ustaz Adi Hidayat LCMA to lead the graduation ceremony. بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفضيلة أهل القرآن الكريم أهل الله وخاصة أصحاب الفضيلة رئيس أو نائب الرئيس مجلس الشعب دكتور عبد الكفل حسن كيم جاكرتا دكتور أنيس بسودان رؤساء المحافظات والمدن في أندونيسيا حافظ بنتن ونائبه الأستاذ جناون سيد جناون رئيس البلدية واجو عمران رئيس بلدية تنجونغ في جنبي رملي رئيس بلدية من قوى صديقي سيد أدنان من سلك دبلوماسية توأمي أخي صديقي من بلد بعيد وقريب في قلبي القنصل حسن من دولة السودان الشقيقة أهلا وسهلا أخي والتوأمي من جمهورية مصر العربية أول بلاد من أوائل التي اعترفت باستقلال أندونيسيا فلكم لدينا احتراما كبيرا سيد أحمدين المذكور في القرآن أحمد مرة واحدة في سورة الصف من آية السادسة سيد الأشرف بي وسيد أحمد الهاني يعني كم يهرماتي داري Sekretaris Diplomasi Konsul Hasan, beliau dari Konsuler Sudan, kemudian dari Mesir, tetangga kita tercinta, Syed Ashraf Bey dan juga Syed Ahmad, keduanya adalah penasihat agama dari kedutaan Mesir. Kemudian bersama mereka juga, hunalika al-ikhwa min Sekretaris Diplomasi aidan min biladi tsaniyah, haitsu kuntu taliban fiha, al-ikhwa صاحب السيادة من جمهورية ليبيا الشقيقة سعادة القنصل والمستشار وأيضا من الوزير حضر bersama kita perwakilan dari Libya ada dari kementeriannya bahkan ada juga Bapak Ibu sekalian Pak Anies Pak Zul dari penasehatnya juga konsulnya tiga orang lengkap hadir pada saat ini بالإضافه طبعا إلى أصدقائي أقربائي من سادة العلماء من نجوم العالمين الإسلامي من أهل القرآن الكريم من نور الإسلام ومنارته العلمية والإسلامية من الأزهر الشريف الذين تفضلوا بالحضور ونكرمهم وتشرفنا بحضورهم في هذه الحفلة المباركة وفي مقدمتهم أخي والتوأمي دكتور محمد الحسيني على perwakilan dari الأزهار sebuah menara keislaman dengan cahaya peradaban yang telah membumbung tinggi menyinari dunia dari sejak abad-abad yang lampau hadir bersama kita saat ini perwakilan dari Al-Azhar Al-Sharif saudara saya Dr. Muhammad ini ahli manajemen penghafal Quran 4 riwayat juga ada saudara kita karena ini baru wa ana iltaqaitu hadzal yawm awwal liqa ma masyayikhina wa lam nata'arraf ba'd فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يضاعف لكم الأجور ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم دائما في كل الصحة والعافية dan hadirin semua yang saya muliakan semua ahli Quran tanpa kecuali yang datang dari mulai Sabang sampai Merauke, yang menginap dari sejak tadi malam, bahkan sempat kita berjumpa, yang datang tidak ingin kehilangan saf pertama, yang menunaikan mabit di masjid ini. Saya ingin sapa seluruh ahli Quran, jami' ahli Quran, min jami' Quran Indonesia al-Mahbuba, uhayyikum bitahiyatil islamil khalidah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu yawmun maymun, wa innahu yawmun mashhud, yawma an ashraqat nujumun, min nujumi alamin al-islami, min ahali al-Quran al-Karim, alladhina madahum Allah subhanahu wa ta'ala, بالعباد الذين اصطفاهم الله جل وعلا بقوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى أيضا عندما رفعهم وأمرهم بدخول الجنة بقوله جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور والذين مدحهم المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وأخذ البخاري عن حجاج بن منهل حجاج أخذ هذا الحديث من الشعبة شعبة أخذ هذا الحديث من القمة بن مرثد القمة بن مرثد أخذ هذا الحديث من سعد بن عبيدة سعد بن عبيدة أخذ هذا الحديث من أبي عبد الرحمن السلمي أبو عبد الرحمن السلمي أخذ الحديث من عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب كرمه الله وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه فيا أهل الخير فيا أهل المدح بلسان المصطفى صلى الله عليه وسلم فلم يكن هنالك أعلى مدح إلا مدح رب العالمين والرسول الذي أرسل لكافة الناس أجمعين فطاب لكم بتكونوا أهل القرآن الكريم سأucapkan selamat di antara sekian hamba Allah yang pernah berada di tempat mulia ini. Tidak ada tempat paling mulia kecuali rumah Allah. Tidak ada tempat paling indah kecuali rumah Allah. Di antara sekian hamba Allah yang dimuliakan di rumah Allah ini, alhamdulillah, kita yang terpilih berada di sini sebagai bagian dari pecinta Al-Quran. Semoga kita termasuk yang dimuliakan oleh Allah dan Nabi dalam Al-Quran dan hadisnya, yang dijamin akan mendapatkan kemuliaan di dunia, di alam kubur, sampai di akhirat ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya khususnya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah yang dengan izin Allah telah memfasilitasi kesuksesan, kelancaran acara kita insyaAllah pada hari ini. Pada sahabat saya, saudara saya, orang yang sangat lembut yang saya pernah kenal, sesuai dengan namanya, Dr. Anies Baswedan. Anies itu seakar dari kata al-ins. Ins disebutkan 18 kali dalam Al-Quran, yang artinya satu, tampak, hadir. Jadi beliau ini insyaAllah akan selalu hadir di saat rakyat yang membutuhkannya. Akan selalu hadir di saat masyarakat membutuhkan solusi darinya. Bahkan ketika saya katakan, Pak Gubernur, insyaAllah momentum wisuda Ahli Quran akan berada di Islamic Center Jakarta, dan Jakarta menjadi tuan rumah yang ketiga kalinya. Bukan hanya dikatakan dengan jawaban iya, tapi juga menugaskan seluruh stakeholder di Provinsi Jakarta yang terkait dengan acara ini untuk memastikan terselenggara dengan baik, lancar, dengan fasilitas yang sangat lengkap. Dr. Anies Baswedan, takbir. Anies, al-ins, uns juga berarti sosok yang lembut. Tak perlu banyak ditafsirkan, karena setiap beliau bicara pasti akan tampak kelembutannya. Tapi yang penting kita ketahui, lawan kata ins dalam Al-Quran selalu dipasangkan dengan jin. Wadaiman aqsal ins fil Quran huwal jin. لذلك ذكر بنت الشاطي في كتابه أن لفظ الإنس دائما مقترنا مع الجن ومذكور في القرآن الكريم 18 مرة يا معشر الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس. Jadi kalau ins itu tampak, jin itu tersembunyi, lawan dia. Jadi kalau jin diciptakan memang tersembunyi, tak nampak. Kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Dan beliau membuktikan, ya tak pernah sembunyi-sembunyi, semua tampak. Ya, anggaran tampak dibuka. Program tampak dibuka. Kalau ins itu lembut, maka jin itu kasar. Karena itu tidak pernah ada orang kemasukan jin jadi lembut, itu enggak ada. Permisi Ustaz, saya pengen ikut ta'lim. Kemasukan jin itu mustahil. Termasuk manusia itu pasti lembut. Jadi kalau ada manusia yang kasar, itu pasti ada masalah dalam problem hidupnya. Kalau ada yang punya masalah dengan ins, itu pasti jin. Dan jika ada orang yang tidak suka dengan Pak Anies, itu boleh jadi. Saya tidak katakan itu. Takbir. Katakan pada Pak Gubernur Pak Anies, kalau ada orang mengatakan Pak Anies belum punya wakil gubernur, maka tolong tanamkan pada hati Pak Anies yang paling dalam, kami semua wakil gubernurnya. Siap bantu kebijakan Pak Anies? Siap bantu kebijakan Pak Anies? Siap kita menghidupkan yang baik-baik yang hadir dari Pak Anies? Siap kita koreksi yang kurang-kurang yang mungkin kita lihat dari Pak Anies? Takbir. Demikian selalu saya katakan pada kawan-kawan kami dari semua kepala-kepala daerah. Yang Wajo, Goa, Banten, demikian yang lainnya. Fa'ana ashkurukum ala kulli ishamatikum wa khasatan fi aqdi hadhal barnamij al-mubarak insya'Allah. Wal yawm qabla an nukarrim ahali al-Qur'an al-Karim alladhina bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala akmalu al-Qur'ana fi muddati ayyamin faqat. Wa hunaka man hafidh al-Qur'an fi 15 yawman. 18 يوما 20 يوما 30 يوما بل هنالك من حفظ القرآن الكريم بأرقامه وكذلك بمواقعه في القرآن الكريم من الآيات الكريمة وأيضا من مواضعه المهمة وفي مقدمتهم هنالك الأطفال والأبناء. Kita akan mewisuda dan melahirkan inspirasi dari para ahli Quran yang telah hafal Quran dalam kisaran hari saja. Ada yang 15 hari, 20 hari, 30 hari, dan di antara mereka bahkan ada anak yang sudah menghafalkan Quran dengan nomornya. Pemanasan sedikit ya. Ashraf mana Ashraf? Kamil mana? Sini. Tahan. Kita dengan yang 7 tahun, Nabda bi sabah sanawat. Ashraf, Assalamualaikum. Yang lainnya? Al-Muzammil. Belum ditanya udah pengen baca. Qablan asal huwa yurid. Qablan nu'arifuhu maqala ana uridul muzammil. Satu lagi. Belum, nanti saya bilang ya. Baik. Ini belum saya tanya, tidak saya rencanakan. Fa ana lam urattib lahum ayya ayatin minal Qur'anil Karim wa lam abda bi ta'rif haula'i walakin bi qurbati ma'al Qur'anil Karim fa indama ja'u ilahuna faqala ana urid muzammil. Saya belum tanya apa-apa, ya belum sampaikan apa-apa, tapi ketika maju sudah mengatakan pengen baca Al-Muzammil. Kita enggak pengen baca biasa. Kita mau tanya langsung dengan nomor. Kamil, Al-Muzammil siap? Siap. Insyaallah siap. Insyaallah siap. Nomor 6. Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wa aqwamu qila. Rakmul Ashrah 10 Al-Muzammil. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Nomor 3, Talata. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Masya Allah. Ashraf, siap? Siap. Ustaz gak mau Al-Muzammil, uridul Muzammil, uridul Baqarah. Siap? Ayat siap. 203, mi'atin wa thalatha. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أين هذه الآيات في المصحف؟ Di mana ayat ini di mushaf? Kanan atau kiri? Yasar atau yamin? Kiri. Di kiri, yasar. Betul. Fauq atau tahat? Di atas atau di bawah? Atas. Di atas, silfok. يحفظ القرآن مع الآيات مع الأرقام حتى الموقع في المصحف. Jadi hafal Quran dengan ayat, dengan posisinya, dengan nomornya, sampai dengan di tempatnya di mushaf. Saya tidak pernah rencanakan sebelumnya. Ini insya Allah yang ini dari Palembang. Ya, satu orang sudah hafal 30 juz dengan nomor hafal Quranul Karim bi arqami wa bi ayati wa wadi'in fil Quran wa al-ma'anihi al-ammah bisyakli na'am. Amin Palembang, Ibnu Sab'a Sanawat. Usianya baru 7 tahun. Insya Allah adiknya ada 3, terakhir baru lahir juga. Dan semuanya insya Allah akan jadi ahli Quran. Ini sedang saya siapkan ke depan, dididik oleh tangan saya langsung insya Allah jadi yang ulama. Yang ini, anak siapa ini? Muhammad Hamilul Quran. 6 tahun, sebentar lagi 7 tahun. Nah, ini anak yang bapaknya sedang bicara, ingin jadi ahli Quran, ini sekelas dengan Asraf. Ya. Bahwa fi faslin wahid, fi nafsul fahd, fi nafsul madrasa, wa bainahuma barzakhul la yabghian. Tengah-tengahnya enggak ketemu ini Amelia Habibatul Mustafa dan juga pecinta Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba Amel Annaba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Baik, cukup dulu sebentar ya. Jangan diteruskan dulu. Biar nanti kita sambung ayat sama anak musyawarah tuh yang di situ. Natasabaq ma'al ikhwa min al-amthal wa mathalina indonesiyyin alladhi yajlisuna hunak fi janibil aisar. Baik, takbir. Saya meminta dengan sangat atlub bin samahati asyuyukh al-azhar an yataqaddamu بأن تلبس تاجا من تاج الذي نبغاه بأن يتحصل عندما يتقدم إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فنحن صنعنا من تاج مزيفة لتلبسوها في رؤوسهم أو رؤوسهن. Mohon disiapkan 3 mahkota dan kami berkenan memohon kepada perwakilan dari ulama Al-Azhar untuk memakaikan mahkota di kepala 3 anak ini dengan harapan mudah-mudahan mereka bisa menjadi ahli Quran yang terbaik hingga menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Falyatafaddalu mashkuran. Ashraf, Pak Amil, Kak Amil, dikasih mahkota dulu ya. Ya. Nah, silakan. Di mana mahkotanya? Salim dulu. Salim dulu saya. Salim dulu. Mame salim dulu. Kak Amil salim dulu. Ashraf, baik. Baik, sebelum diberikan oleh 3 ini, baik, kami mohon perkenan satu-satu dulu. Sudah, baik, akan berada di tengah-tengah, dipersilahkan. Nabda insyaAllah bil Ashraf, Nabda min al-Yamin, Ashraf, sebelah sini nak, sayang, sebelah sini. Baik, Dr. Muhammad, wali atafaddal ya'ani, lebih suafi, syaraksihi. Ibunda ayahanda Ashraf, insyaallah Ashraf dipakaikan mahkota. Oh ini, yang ini dulu. Nabda min huna Syekh Muhammad. Ya Ashraf dulu. Ya min huna. Baik. Ibunda ayahanda Ashraf, ini Ashraf dipakaikan mahkota langsung dari Duta Al-Azhar dari Kairo oleh orang ahli Quran, Dr. Muhammad dengan 4 riwayat. Kumayaliha taliha Amelia Habibatul Mustafa. Ibunya Amil, ini ya dipakaikan mahkota. Bapaknya biarin aja. Ya Muhammad Hamilul Quran, Amil, hadap ke sini. Jazakumullah khair, Allah yubarik fikum. Ya, salam semuanya, salam semuanya, salam. Salam semuanya. Ashraf ke Amil, salam semua, salam. Baik. Salam, Mbak Amil, salam saya. Sini Bu ya, biar pegang, biar pegang. Nah, salim, salim semua, salim. Salim. Ya, salim semua, semua. Ashraf, salim semua. Baik. Nah, ini contoh ya. Ya, Bu ya lewat aja. Salim dulu sini. Jatuh saya. Nah, Bu ya pakein lagi ya. Ayo, pakaiin sini, pakaiin sini. Bismillah. Boleh. Silakan. Langsung kembali dulu ya. Kembali dulu ya. Silakan Ashraf digandeng ambilnya. Digandeng Pak Amil. Saya sama-sama saya. Baik. Jazakumullah khair ala ma tafaddaltum bihi wa tafaddalu ya anil audil ajlis. Jazakumullah khair. Allah yubarik fi. Allah yubarik fi. Takbir li ikhwa bi'asa min al-azhar. Takbir. Allahu akbar. Wa nashkur tab'an li ani لجمهورية مصر العربية الشقيقة الذين تفضلوا بإرسال الدعاة والبعثة للزارية ليسهموا دعوة إسلامية في إندونيسيا عن هنا. Dan selanjutnya, sebelum saya memulai wisuda, saya ingin muliakan adinda kami yang divonis dikatakan kalau bicara lambat, katakan punya keterbatasan. Juga ada yang divonis bicaranya sulit. Orang Jakarta yang sangat luar biasa, yang datang ke Istiqlal di tahun lalu dan berjanji untuk menjadi ahli Quran. Sejak saat itu menghafal Quran, dan dengan izin Allah, Allah titipkan pada kami untuk mengumrahkannya dan terus digendong oleh ibundanya sampai selesai ibadah umrahnya. Saya ingin mengundang adinda Najah dengan putra, bisa bergeser, teman-teman boleh dibantu. Urid an u'arifakum jami'an ahlal Quran alladhina shulla dimaghuhu wa yabta'u fil hadith wa huwa indama yatakallama sayata'akhkhar fil kalam. Lakin indama sa'altumuhu 'anil Quranil Karim fayujibu bi as'i daqa'ik. Najah, dibantu, Mas, boleh naik ke sini. Kita muliakan, ahli Quran harus di atas. Bismillah. Najah dari Lombok. Silakan saya. Putra dari Kemang. Putra orang katakan orang tua orang biasa, tapi Masya Allah lisannya tidak biasa untuk bisa melafazkan Al-Quran. Boleh pinjam mic-nya? Hadap ke sini. Kita ingin tunjukkan pada orang-orang yang selalu merasa hebat, besar, dan sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna daripada ahli Quran. Boleh dibantu Najah. Assalamualaikum Najah. Waalaikumsalam. Ini dengan Ustaz Adi. Najah boleh Ustaz dengar bacaan Qurannya? Baik. Najah mau baca surat apa? Bada tujid antakra minal Quran al-Karim. Shulla dimaghu wa yata'akhkhar fil kalam lakin indama yaqra al-quran satasma'una kullukum. Eh sayang, bismillah. Ustaz bantu tolong bacakan ayat thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina thumma awrathnal kitaba alladhina min ibadina faminhum zalimun li nafsi minhum muqtasidu wa minhum sabiqun bil khayrati biiznillah dhalika huwal fadlul kabir. Wasil wasil wasil jannatu adnin. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Satu lagi Najah yang di surat Ar-Ra'd. جنات عدن يدخلونها ومن صلح ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. Najah, 30 juz hafal Quran dengan otak yang lumpuh, dan orang mengatakan terlambat bicara, tapi Quran sangat cepat mengalir di lisannya. Najah, shulla dimaghuhu ibnu sibna sab'a sanawat wa qala ba'du an-nas innahu yata'akhkharu fil hadith walakinahu asra'al daqa'iq fi nutqi ayatillahi subhanahu wa ta'ala. Najah, hafidhul Quran, hamil kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Putra, assalamualaikum. Ketemu lagi kita ya. Putra, Ustaz ya. Minta bacaan naba. Boleh duka. Wadduha. Wah, sekarang pengen wadduha. Nah, ayo. Wadduha. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wallayli ajsaja. Man waddaka rabbuka wa ma khala. وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام إن شاء الله. ليس لديه تقصير في المخرج ولا في صفات الحروف لأنه عنده بعض كان بعض الناس يقول أنه كان محدودا في بعض الأمور لكن ليس له الحد في القرآن الكريم. Orang banyak mengatakan beliau punya kelemahan, tapi tidak ada yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika Anda menjadi bagian ahli Quran. Saya ingin katakan pada Anda, apa yang sulit dengan Al-Quran? Ini anak 7 tahun. 15 tahun. Ketika saya tanyakan kenapa menghafal Quran, jawaban mereka sebagai persiapan pulang kepada Allah. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kalau sampai dengan hari ini untuk baca pun Anda tidak punya waktu. Anda tidak malu kembali kepada Allah. Wasab'a sinin, 15 sinin. Fa'indama su'ila limadha tahfadhan al-Qur'an al-Karim liyakuna liyazadan yawm al-qiyamati 'indama taqarrabu ila rabbil 'alamin. Fa'idha kana 7 sinin, 15 sinin yuhawil an yataqarrab ila al-Qur'an fama balukum 'indama atakum Allah subhanahu wa ta'ala 40 sinina, 5 sinina wa lam yakun ladayhi al-fursa litaqarrab ila al-Qur'an al-Karim. كيف نعود الى رب العالمين؟ Mohon berkenan wakil ketua MPR Pak Dul memberikan mahkota kepada Naja dan sebagai orang tua Pak Anies Baswedan bagi putra yang di Jakarta saya tidak ingin diberikan kecuali oleh Gubernur Jakarta Bapak Anies Baswedan mahkota untuk Naja dan putra Pak Zul dan Pak Anies mohon berkenan menyampaikannya. Dari Lombok من Nusa Tenggara al-Arabia ماذا من Jakarta يلبس تاجا من أهلهما نائب رئيس مجلس الشعب untuk Naja langsung Pak Bapak Ibunya di sebelah kiri Pak Zul hadir menemani ibundanya menemani Naja Pak Anies mohon berkenan untuk putra warga Jakarta kebanggaan InsyaAllah, Bapak ketemu lagi Pak kan? Sudah bertemu rupanya. Alhamdulillah. Salim Buta. Salim. Terima kasih Pak Anies, Pak Zul. Kita berseri bersama. Kita berlima. Mohon bisa diabadikan supaya kita bisa mengabadikannya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih Pak Zul. Mohon teman-teman bisa dibantu supaya Naja dan putra bisa kembali ke tempatnya. Wahuma laysa araba. Karena Al-Qur'an عندما نزل ونزل رب العالمين ليس فقط للعرب ولا اي قوم خاص وانما للناس جميعا للعالم اجمع. Semoga Allah memuliakan kedua orang tuanya dan membalas kesabaran dengan surga yang terindah ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-an hana al-waqt لتكريم المجاهدين تكريم من أهالي القرآن المتميزين الذين بذلوا جهدهم وأوقاتهم لحفظ القرآن الكريم وفرغوا وقتهم لمدة 30 يوما لحفظ القرآن فهم أنواع متنوعين في العمر وهناك فقط من حصل على السن مبكرة 7 سنوات 10 سنوات 15 سنين وهناك أيضا من وصل إلى السن الوسط أنا أقول وسط يعني فوق 40 وتحت 40 ada keragaman dalam umur mereka adalah orang-orang hebat yang meluangkan waktunya khusus hanya untuk menghafal Quran datang dari belahan bumi Indonesia bukan hanya sekitaran Jakarta, Bekasi dan sekitarannya Tapi ada yang datang dari Jambi, ada yang datang dari Sumatera, ada yang datang dari Kalimantan, Wajo, Sulawesi, dan sekitaran-sekitarannya. Faunadihim wa nuqaddim awalan al-ikhwa at-tullab, kami panggil dari kalangan teman-teman penghafal Quran karantina yang telah meluangkan waktu kurang lebih selama satu bulan khusus untuk menghafal Quran dan menghatamkannya. Kami minta semuanya berdiri dari para ikhwan yang laki-laki, dan kami persilahkan untuk maju ke depan ke atas panggung kehormatan kecil-kecilan sebelum Anda insyaallah diberikan penghormatan di panggung yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan bisa maju ke depan, bergeser. Jazakallahu khair. Tafadhal. Di ada wajah Sumatera, wajah Lampung. Insyaallah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Insyaallah. Masyaallah, banyak nih. Masyaallah, masyaallah. Masyaallah. Masyaallah, masyaallah. Ah, orang tua mohon izin nanti menyusul, Pak ya. Kami kita panggilkan khusus mahkota buat orang tua. Boleh dibagi atau digeser supaya merata seluruhnya. Sebagian boleh ke sebelah sini. Inilah Bapak Ibu sekalian, wajah-wajah dari peserta ahli Quran, boleh minta daftarnya? Ini ada 23 orang kalau saya tidak keliru. Masyaallah. Sangat luar biasa, 23 orang. Saya ingin coba memanggil dari beberapa teman-teman yang agak jauh. Bupatinya di sini Sulawesi, Sulawesi, Herbi Arfah Rinaldi. Mana Herbi? Ah, ini Masya Allah. Pak dari Sulawesi, 27 hari hafal Quran. Sabang wa ishlina yauman hafidhal Quranil Karim. Masya Allah, ada lagi yang dari Riau. Riau, mana Riau? Ah, Riau, Riau ini saya panggil yang jauh-jauh dulu. Halim Mar'i, usia 14 tahun. 14, umruhu hafidhal Quranil Karim. Tis'an wa ishlina yauman hafal Quran selama 29 hari. Ya, selebihnya, ini ada yang dari Jambi. Ah, ini ada orang Jambi juga di sini. Bupatinya Tanjungnya. Muhammad Zakaria, mana? 23 tahun. Faktor Aziz, 20 tahun. Ah, ini bahkan ada yang datang sembeli ayam dulu. Dan tidak mau pulang sebelum hafal Quran. Ini Jambi. Ya. Baik, kemudian ada dari Jawa Timur. In'amul Hasan, 18 tahun. Kemudian ada dari Mahfud Hussein, dari Maluku Utara. Min Maluku, ya Asyamaliyah. 17 senin. Kemudian dari Muhammad Rayyan Fathul Mubarak, Jawa Tengah. Muhammad Rayyan, baik. Kemudian ada Jawa Barat Ahmad Farik Barik Tajuddin, 19 tahun. Ada Muhammad Chandra, 21 tahun, Jawa Barat. Kemudian Sepriyadi, Banten. Ah, ini ada wakilnya Banten di sini. Kemudian Tio Harbinaldi Afanda, Jawa Barat. Ya. Kemudian Muhammad Humaidi, Lampung. Ah, langsung ini ada orang tuanya dari Lampung, Pak Zul. Kemudian ada Halim Mar'i Riau tadi, Budiono Jawa Barat, Zidan, ya, Zidan Jawa Barat, ini masih sekolah, ya Zidan 15 tahun, ya ini dari keluarga tentara, Masya Allah, jadi saya tidak akan halangi, Anda dari keluarga polisi, tentara, jaksa, silahkan, bagian jadi ahli Quran Insya Allah. Kemudian ada lagi dari Muhammad Ilham Akbar, DKI Jakarta, ya usia Muhammad Ilham 23 tahun, nah, ini ada ayahandanya, Pak Gubernur Jakarta. Mana Jakarta? Muhammad Ilham? Baik. Kemudian ada dari Jawa Barat Muhammad Imam Fathur Rahman, 17 tahun. Ada dari Sumatera Barat 16 tahun Muhammad Hafiz Habibullah. Hafiz, mana Hafiz? 15 hari hafal Al-Quran. 15 yauman, ya, min Sumatera Al-Gharbiyah. Kemudian Faiz Sahal, 19 tahun. Faiz Sahal, aina Faiz? Baik, Faiz Sahal min Jawa Al-Gharbiyah 24 yaum. 24 hari hafal Al-Quran. Ada lagi dari Muhammad Nur Ihsan, Jawa Barat. Ada Sahid, ya, Jawa Barat, 42 tahun usianya, ya. Itsnainu arba'ina umruhu hafidhal Qur'anil Karim fi 28 yauman, 28 hari hafal Quran. Jadi jangan Anda punya alasan ya mengatakan saya sudah tua, faktor u, ah bukan usaha, bukan usia, ya. Kemudian ada Mustafa Anwar Yusuf, 21 tahun, Jawa Barat. Kemudian ada Abdul Aziz, 18 tahun dari Jawa Barat. Jumlahnya 23 orang. Fa nahnu narghab في أن يكون إخوة من السلك الدبلوماسية أن يتفضل بتكريم الإخوة حملة القرآن الكريم بلبسهم تاج في رؤوسهم الطيبة إن شاء الله. فندعو القنصل حسن من جمهورية السودان وكذلك سيد أشرف بي سيد أحمد الهادي من جمهورية مصر العربية وكذلك الإخوة سعادة السيادة من ليبيا يعني ثلاثة كلكم منكم أن تتقدموا إلى المناص وتعطي لكل رأس تاجه فليتفضل مشكورا وجهزوا siapkan. Kita minta dari kalangan diplomasi dan teman-teman dari Bupati mohon bisa ke depan juga perwakilan Pak Amran ya, kemudian dari Tanjung Balai Pak Adnan mohon izin, Pak Gunawan silakan Pak mohon izin. Baik, ada konsul Sudan Masya Allah yani konsul Hasan radhiyallahu tayyib kana ma'ana yani ittifaqiya aidan bi irsal al-talaba liwaslu dirasatahum fi al-jami'at fi Sudan. Kami juga memiliki MOU dengan Sudan untuk mengirimkan beasiswa putra-putri kita yang terbaik untuk belajar di sana. Ya wa barakallahu fihi yani fi tasyiri ba'd al-umur kadzalika min al-Azhar al-Sharif wa min al-Libya al-Mahbuba wal ikhwa al-akhirin. Fa nurid an nabda yani min al-yamin. Wasad konsul Libya nabda min huna. Pak silakan mana? Masyaallah, semoga Allah muliakan di akhirat. Nabda yani Ustaz konsul min huna. Talbistajan yani lahu. Wasiluhu yalhiquhu sa'ad konsul Hasan. Falitafadhal mashkura. Kemudian disusul yalihi sa'ad konsul Hasan. Silakan, faddal. Boleh, boleh dilepas pecinya diganti dengan mahkota insyaallah. Silakan dipakaikan mahkota. Yalihi Sayyid Ahmad Al-Hadi mustasyar dini bi safarah Mesriyah. Kemudian dipakaikan mahkota oleh penasihat agama dari kedutaan Mesir. Yalihi Sayyid Asruf Bik Sadiqil Aziz mustasyar safarah Mesriyah. Silakan. Yalihi Sayyidil Aziz bin Libya. InsyaAllah Libya taba'an ahlu khufadil Quran al-Karim min 5 million yani nasama مليون واحد وكلهم حفظوا القرآن الكريم وأنا كنت هناك طالبا هناك في الدعوة الإسلامية. سلانجتنيا يليه أيضا من ليبيا ما شاء الله. سلانجتنيا دكتور عمران mohon izin untuk bisa memberikan mahkota. سلانجتنيا Pak Bupati Goa Pak Adnan sahabat kami. Beliau juga bertekad seluruh penduduk Goa yang Muslim insyaAllah akan menjadi penghafal Quranul Karim. Ya. Selanjutnya dari Tanjung Balai, Pak Ramli, mohon izin. Boleh, oh pengen yang Jambi, pilih langsung Jambi, boleh, silakan. Kampung, silakan di, langsung Jambi, bertukar posisi. Wa yuridu yani min ahli min Jambi, ya. Pengen langsung ngasih untuk yang Jambi langsung, silakan, fadal. Boleh dibuka pecinya, Mas. Nah, diganti dengan mahkota. Kalau ahlinya dari warganya ini insya Allah langsung dapat beasiswa. Masya Allah langsung diberikan umrah berangkat oleh bupatinya bulan Januari insya Allah. Alhamdulillah. Silakan Mas. Selanjutnya ingin yang dari Banten juga? Boleh yang Banten mana Banten? Ah Banten boleh maju silakan. Diberikan langsung oleh perwakilan dari Gubernur Banten. Alhamdulillah. Apa mau kasih umrah juga? Tidak, baik. Silakan. Teruskan kembali, sambung lagi dari Libya. Mas, boleh maju. Satu Mas, silakan teruskan. Oh, ini terlewat tadi. Masya Allah. Baik, silakan Zidan. Alhamdulillah, dipercepat. Percepat. Silakan. Nab Syed Asrofi. Fadal Mashkura. Sebelah sini bergeser Mas. Bergeser ke sebelah sini. Baik. Tolong bertahan, tahan sebentar, tahan sebentar. Tahan sebentar, dipersilahkan. Sempurnakan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk semuanya. Rasulullah subhanahu wa ta'ala yubarika fihim insyaAllah. Wa fi walidayhim, wa fi a'ilatihim. Fi dhuryatihim insyaAllah. Diteruskan. Antum dari mana Mas? Jawa Timur. Muhammad Barik Tajuddin, masya Allah. Silahkan. Dari Sulawesi. Ah, ingin memilih sendiri Sulawesi, silahkan. Baik, tersisa 1, 2, 3, 4 orang. Silahkan Pak Gunawan. Baik, Maluku. Tahan, tiga ini tahan. Tahan. Nukamilu insyaAllah kulum. Sangat konsul Hasan. Ganti lagi mas. Pecinya dicopot dulu, langsung. Baik. Kemudian Bakia Al-Isnin. Baik. Terakhir, satu lagi. Baik. Khitamuhu misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Jazakumullah khair. Fa law tafaddaltum man yakunu ya ma'al ikhwal hafidhin li tu'khadh surah, yani ma'a ikhwa ahli Quran. Boleh bergabung dengan para ahli Quran supaya bisa diambil gambarnya. Fa la'allakum lal afdal takunu khalfa, yani ahli Quran, li takunu surah awdah wa ajmal. Antum maju ke sini biar bapak berada di belakang para ahli Qurannya, Pak. Baik. Baik. Nah, karena dari luar pasti tinggi-tinggi. Silakan antum depan biar nampak semua. Baik, bismillah. Kita ingin sandingkan para umara dan ahli Al-Quran. Sudah diambil gambar? Baik. Khalastum? Jamil, jazakumullah khair. Fa tafaddal yani al-auda ila maqa'idikum li-ikhwa bi'atha diplomasiya. Silakan kembali menempati tempatnya. Teman-teman yang karantina tetap di sini. Fadal masykura. Jazakallah khair. Allah ibarik fi. Baik. Saya ingin undang orang tua masing-masing dari seluruh anak-anak karantina ini. Penghafal Quran, mohon orang tuanya bisa berada tepat di samping anak yang bapak dengan sabar mengutus mereka ke tempat karantina untuk bisa menjadi ahli Quran. Hafal insyaallah 30 juz. Langsung temukan anaknya, Pak, jangan sampai tertukar. Baik. Fatakun bijiwari abnaihim. Silakan. Pak, langsung di sampingnya. Fawarikum warifukum jami'an. Ha humu al-aba' as-salihin alladhina sabaru fi ishrafi awladihim bi taysirin ila al-mukhayyam li yahfadhu al-Qur'an al-Karim. Silakan, Pak. Silakan temukan anaknya. Saya meminta sekarang orang tuanya mohon berdiri tepat berhadapan dengan anaknya. An yakuma al-aba amama abnaihim basharatan. Yang belum ada ayah, tenang, saya akan jadi wakilnya. Teman-teman saya yang mohon maju, saya minta teman-teman musyawarah tolong maju ke depan. Sebelum musyawarah, tahan, musyawarah nanti. Saya mohon dari teman-teman JIC dulu. Mohon, Pak Hasib, Ustaz Ayep, satu orang. Wali kota, Pak Wali Kota Jakarta Utara, saya dengar ada di sini. Pak Wali Kota, masya Allah, Pak, masya Allah, ini tawadu nggak nampak nih. Silakan, Pak, mohon izin, Pak, silakan, Pak. Masya Allah, Pak Wali Kota, mohon maaf, Pak Wali Kota, tidak kelihatan. Silakan, Pak Wali Kota, mohon izin. Bisa jadi wakil, Pak, dari orang tua mereka, kehormatan. Saudara, silakan. Mohon teman-teman musyawarah untuk melengkapi. Mas Dimas, Mas Doni, mohon maju ke depan. Mas Primus, ada berapa orang lagi yang belum ada wakilnya? Antum enggak mau jadi wakil ahli Quran? Satu, siapa lagi yang belum ada wakilnya? Satu, dua, antum? Sudah. Tiga, kemudian? Empat, lima, satu, dua, tiga. Ayo, Mas. Silakan. Izin ya, depannya. Silakan. Ayo, silakan. Siapa lagi yang belum ada? Siapa yang belum ada? Antum, satu lagi. Oh, ada. Antum geser, Mas, ke sebelah sana. Satu lagi, pas. Baik, mohon mundur sedikit. Kasih spasi, kasih space. Mundur sedikit, Pak. Baik. Di depan Anda adalah ayah-ayah Anda yang telah bersabar mengirim Anda, merawat Anda sampai hafal 30 juz. Sekarang mohon pindahkan mahkota yang ada di kepala Anda dan berikan dengan tangan Anda kepada kedua orang tua Anda. Inza'at taj alladhi fi ru'usikum الآن البس التاج إلى رؤوس آبائكم وهم الذين صبروا في تيسيركم لحفظ القرآن الكريم وهم الذين رعوكم لتصبحوا من حملة كتاب الله سبحانه وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم يبارك في عائلاتكم وإن شاء الله ينزل في لأسرتكم البركة والرحمة إلى أن نعود إلى رب العالمين يوم القيامة كأهل القرآن الكريم. Inilah orang tua hebat yang telah mendidik kedua anak-anak mereka sehingga menjadi para penghafal Quran dan saatnya anak-anaknya setidaknya memberikan kebahagiaan untuk orang tuanya di dunia dengan memberikan mahkota di kepalanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terutama kalangan ayah dan anak-anaknya. Kami mohon untuk bisa menggandeng tangan anaknya, anak gandeng bapaknya dan wakilnya untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Dipersilakan. Takbir. هل القرآن خاصة ليحفظ للرجال فقط؟ كلا. Apakah Al-Quran hanya boleh dihafal oleh laki-laki? Ternyata tidak. فَهُنَالِكَ مِنَ النِّسَاءِ اللَّوَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُصْبِحْنَ مِنْ أَهَالِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. Bahkan ada perempuan-perempuan juga yang dengan izin Allah mereka disempurnakan bisa menjadi bagian dari ahli Quran. Maka dengan cepat kami mengundang Serikandi-serikandi Indonesia, penghafal Quran, peraih insyaAllah medali kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mohon dengan cepat untuk bisa maju kurang lebih sebanyak 18 orang. Hunalika samaniya ta'ashar minan nisa allawati yahfadna al-Quran al-Karim limudati ayyamin fahasibah. Ya, silahkan, boleh maju pelan-pelan. Inilah 18 orang akhwat yang alhamdulillah menyempurnakan hafalan Qur'annya. Bahkan di antara mereka ada seorang ibu yang langsung diperintahkan suaminya dan enggak boleh pulang sebelum hafal Qur'an. Wa minhunna az-zawja allati amaraha zawjuha ya litadhhaba ila Bekasi li hafdhil Qur'an al-Karim wa amaraha alla ta'ula ila al-bait qabla an takuna hamilatal Qur'an al-Karim. Baik, ini dia ada 18 orang. Ada dari Banten Nur Hafizah 25 hari. Ada Anisa. Oh, sekarang Masya Allah 20 orang. Dari Jambi Ibu Suaibatul Aslamiyah. Ya, ini dari Jambi. Pak, ini diminta suaminya untuk ke Bekasi menghafal Quran dan enggak boleh pulang sebelum jadi penghafal Quran. Insya Allah nanti besok saya minta bupatinya ke Bekasi dan enggak boleh pulang sebelum hafal Quran. Siap ya, Pak Ramli. Kanan Zakia dari Jawa Barat. Ariel Kafatia dari Sulawesi. Uswatun Hasanah dari Jawa Barat. Nur Hafizah dari Banten. Nisrina Ghassani Fathurrahman Banten. Hafal Quran 20 hari. Ada Anisa Nabila Tuhfai Hafizah. Pak Zul dari Lampung. Hafal Quran 18 hari. Unaka man hafdul Quran min Lampung. Samaniya ta'ashur yauman fakat. Rifda dari Jawa Barat. Salma Anisa Sofyan Jawa Barat. Salma Latifa dari Jawa Barat. Safinatun Najah DKI Jakarta. Hindun Nabila DKI Jakarta. Usia 20 tahun. Salwa Lutfi 15 tahun. 15. Kemudian Nur Fitri Mutmainna 17 tahun. Jawal Wusta. Mutiah 22 tahun Jawa Barat. Sania Karima Liputo 19 tahun Jawa Barat. Kemudian Naila Alifia Sandika 12 tahun Jawa Barat. Wiwin Winda Astuti 26 tahun DKI Jakarta. Happy Eka Ayu Saputri 19 tahun dari Jawa Timur. Saya ingin menyapa Pak Camat. Mana Pak Camat? Pak Lurah, mohon izin Pak, mohon ke depan Pak. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekaligus Bapak izin Bu, mohon izin Bu, boleh ke depan Bu. Ini dari prajuritnya Bapak Anies Baswedan. Terima kasih Pak Camat, Bu Lurah yang berkenan memberikan kemudahan pada kami. Pak Arif, ahli kaligrafi Pak, mohon bisa ke depan Pak, izin. Silakan boleh maju. Musyawarah dari akhwat ada hari ini? Tidak hadir bersama kita? Boleh, silakan Pak, boleh bisa maju ke depan. Maju ke depan. Saya ingin para trainersnya, trainers yang akhwat, yang pembimbing-pembimbingnya, ada di sini? Trainers akhwat? Trainers akhwat, boleh? Ada? Boleh maju ke depan? Hadir bersama kita? ada di sini, silakan maju, silakan. Uswah, silakan. Yang lain boleh silakan maju. Saya ingin Anda yang telah bekerja keras dengan tangan Anda mereka menghafal Quran. Saya ingin Anda beri yang terbaik untuk mereka. Kepala Sekretariat Jakarta Islamic Center, mohon izin, boleh ke depan? Terima kasih Ustaz. Boleh bergeser akhwat ke sebelah sana? Di sebelah sana? Baik, akhwat, boleh ke sebelah sana? Baik, saya mohon dari ibu dan bapak-bapak dulu bisa menyerahkan mahkotanya untuk adik-adik kita ini. Boleh mas maju ke depan, bisa dipercepat sebelum kita tiba waktu zuhur sebentar lagi. Saya belum memberikan rahasia menghafal nomor kepada Anda. Mohon izin, ibu silahkan lebih dahulu. Boleh ibu pakaikan karena ibu perempuan dengan perempuan. Bapak, mohon izin, Pak Arif, disampaikan saja, nggak usah dipakaikan Pak. Ya, terima kasih. Baik, kemudian izin Pak Camat, mohon disampaikan. Baik, alhamdulillah. Kepala Sekretariat Jakarta Islamic Center, mohon bisa memberikan mahkotanya. Selanjutnya, mohon Tenis, Mbak Uswa dan kawan-kawan, Anda yang telah menemani mereka selama kurang lebih 30 hari, tolong dengan tangan Anda pakaikan mahkota itu di kepala adik-adik kita ini. Silakan. Silakan. Jadi setiap mereka dibimbing oleh trainers, ya, wa li kulli hafizatillah musyrifah khassah, yani ashrafathunna muddata 30 yawman li yusbihna hamalatul Qur'anil Karim. Alhamdulillah. Baik, sampai sini saja, sampai di sini. Silakan, terus lagi. Kita agak cepat. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Cukup satu sampai sini, cukup. Yang ini jangan. Yang ibu ini jangan. Saya minta khusus untuk ibu Suwaiba Asnamiyah, kepada suaminya untuk bisa maju ke depan. Ada di sini? Suami dari ibu Suwaiba yang mengutus istrinya untuk jadi penghafal Quran dan melarang pulang sebelum hafal Quran 30 juz. Walladzi amara zaujatuhu ya amara zaujatahu an tadhhaba ila Bekasi wa amaraha alla ta'ud qabla an takuna hamlatul Quranil Karim. Fa biyadihi uridu an yalbasa aw yulbisa tajan fi ra'si zaujatihi. Saya ingin suaminya yang memakaikan sendiri mahkota di kepala istrinya yang tercinta. Silakan. Alhamdulillah. Baik, saya mohon izin dengan cepat untuk kembali karena kita tersisa 5 menit untuk salat zuhur. Ibunya ada? Ibu ada di sini? Baik, karena waktu kita sangat mepet sekali, Ananda langsung turun semua, temui ibunya masing-masing, berikan mahkota di kepalanya dan cium tangannya dengan mengucapkan terima kasih yang dalam. Silakan dimulai dari ujung sebelah sana dan silakan kembali ke orang tuanya dan peluk mereka dengan kebahagiaan yang sangat tinggi. Kami persilahkan. Silakan. Baik, ibu bertemu suami dengan anak-anaknya karena sudah tidak ada ibundanya. Silakan adik-adik kembali untuk bertemu orang tuanya. Itulah teman-teman sekalian, para ahli Quran. Dan terakhir, mas boleh pinjam mic mas? Mic, ada mic? Mic. Saya ingin yang dari akhwat deh. Yang paling jauh dari mana akhwat? Wajo. Saya minta siapa? Sabrina, ada di sini Sabrina? Ada? Tidak ada? Siapa? Yang dari Wajo? Han? Hayani, ada Hayani? Baik, pinjamkan mic-nya ke Hayani. Ke sana, ke sebelah sana. Tidak usah berdiri, di situ saja. Satu lagi yang ikhwan, Fatan. Mas, satu lagi, tolong Fatan, ada Fatan? Lampung? Ya, tolong kasih mic-nya. Saya mulai dari Fatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 25. 25 min suratul Baqarah. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أين في القرآن؟ di mana di Qurannya sebelah mana? Sebelah kanan paling atas. Sebelah kanan, folk. Yamin al-folk, kanan paling atas. Tambah 5, 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ayat 80. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. 80. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. أخير kasih mic-nya ke Uswa. Ya Uswa. Baik. Antum معي? نعم أستاذ. طيب. 127 من سورة البقرة. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. 134 134 تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كم مرة ذكرت في القرآن الكريم في مثل هذه الآيات؟ مرتان. مرتين. مرتين في أي أخرى؟ في أي آيات؟ 141. 141. زد معاف أنقص أنقص 100 كرني 100. 141 141 unqus 100. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwal kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fat. فحكذا الحمد ربنا هؤلاء ليحفظوا القرآن الكريم مع الأرقام ومع الصفحات ومع معانيها. Kami mengajari teman-teman ini untuk menghafal Quran dengan nomornya, dengan halamannya, dengan posisinya. Mereka bisa tambah kurang dengan Al-Quran. Nah, untuk membantu itu, saya tutup Anda yang buku murajaah itu, yang ada nomor-nomornya. Itu membantu Anda insya Allah untuk melatih menghafal Quran dengan nomor. Dihafalkan atasnya, latih di bawah yang ada nomornya. Setiap ada nomor langsung bacakan ayatnya. Insya Allah kalau Anda ikuti petunjuknya di awal buku itu, itu akan membantu Anda menghafal Quran dengan nomor dengan sangat kuat. Baik, yang terakhir, semua petugas dari kantor Quantum Akhyar Institute yang telah membantu kelancaran mereka menghafal, kullul umal alladzina ashamu fi tashili al-ikhwah wal akhwat ikhwan wal akhwat di hafdil Quran al-Karim min muassasati jam'iyyati akhyar للدراسات الإسلامية نكرمهم إن شاء الله كلهم ليسافروا إلى العمرة بإذن الله سبحانه وتعالى. Ya, kami memberikan apresiasi kepada semua pegawai Quantum Akhyar Institute yang telah membantu teman-teman ini menjadi penghafal Quran. Kami berikan hadiah untuk semuanya yang belum pernah umrah. Insya Allah kami akan umrahkan Anda, berikan hadiah umrah oleh bagi teman-teman semuanya. Dan insya Allah gelombang akan berangkat nanti di bulan Januari. Saya akan sertakan Anda bersama seluruh atlet Indonesia peraih medali emas di Asian Games yang kami berikan juga hadiah medali emas berupa umrah untuk mereka ke Tanah Suci. Insya Allah berangkat di tanggal 10 Januari sampai 18 Januari. Dan secara bertahap kita akan berangkatkan pelan-pelan. Dan bila nanti ada rezeki yang lebih juga pun, insya Allah saya akan coba maksimalkan supaya teman-teman yang belum berumrah dari kalangan penghafal Quran, mudah-mudahan nanti Allah izinkan untuk bisa berada di depan Ka'bah Al-Musyarrafah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk hari ini. Semoga Allah muliakan. Sebelum kita tutup, fa narju min fadlatu Syekh Muhammad Al-Husaini an yatafaddala bi khitam hadha al-barnamij bi an yad'a lana ya'ni jami'an bi barakati hadha al-barnamij falyatafaddal mashkura. Kita minta dari Al-Azhar untuk berdoa sekaligus menutup acara kita dan akan langsung dikumandangkan azan zuhur untuk memulai salat zuhur berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بداية نبارك للإخوة الحافظين والحافظات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم الأمة الإندونيسية. ثانيا نبارك لسعادة الشيخ فضيلة الحاج الدكتور آدي هدايات لحصوله على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة باشن العالمية لجهوده المبذولة في مجال الدعوة الإسلامية في داخل إندونيسيا وفي أنحاء العالم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له وأن ينفع به وأن يبارك في جهوده ودعوته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا حافظا للقرآن إلا ثبته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وضياء بصائرنا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء لما في صدورنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك يا رب قلبا سليما ولسانا ذاكرا، ونسألك يا رب من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعل هذه البلاد إندونيسيا أمنا أمانا، سلما سلاما، آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ونجها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم استر نساء المسلمين، واحفظ بنات المسلمين، واهد شباب المسلمين، ورب لنا أولادنا بالقرآن يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Baik, tahan sebentar, tahan. La qabla an nu'adhdhin adh-dhuhr wa nusalli jama'atan salat adh-dhuhri fa nad'u jami' adh-dhuyuf an tataqaddamu ila al-manas jami'an. Kami bermohon kepada seluruh tamu undangan untuk bisa maju ke depan, naik ke atas panggung. Sekaligus nanti kita akan merapikan supaya safnya bisa baik, bisa maju di atas panggung. An tataqaddamu ila al-manas nurid an nukarrimakum yani bitakrima mutawadhi'an. Kita ingin memberikan ucapan terima kasih dan juga apresiasi kepada orang tua kita, para tokoh-tokoh kita yang saat ini alhamdulillah hadir bersama kita. Fa ba'dun minkum yani yakhudh fi janibil ayman minni kay yakunu yani mu'tadilan. Pakat. Baik, mohon izin Pak, ini sangat sederhana. Kita ini dikenal dengan pakaian batik, maka izin kita menyampaikan batik. Fa nukarimukum yani batik Indonesia. Ada libas taklid Indonesia qabla insyaallah qomatil adzan adzhur. Kita langsung saja. Saya ingin mulai dari tengah dulu, nakhud minal wasat kal wasat ya. Ya, dari Bapak Ketua MPR, Wakil Ketua MPR Pak Zul. Hari ini baik, mohon izin sekolah khair. Kemudian ada batik Pak Zul sedikit. Terus kemudian Mas, saya ingin ke Pak Anies. Mohon berkenan Pak Anies. Terima kasih. Syukran. Tolong, baik. Tolong yang kotak, Pak Dika. Akan susulan. Al-Hasan. Ini mutawadhi. Hada yani syiar al-yawm. Yawman ma'al Qur'anil Karim. Baik. Batik fitarik. Batik yang mana? Yang ini. Yang kain, yang kain. Yang di kotak, kotak. Baik. Kuna yani. Barakallahu fi. Sa'idna bika kathiran. Barakallahu fi. قدم هذا المتواضع يعني منه الله يبارك فيك وايك هذا بطيق متواضع الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم يا نسان سار جزاك الله خير وهذا يعني من البطيق اندونيسيا وايك وايك با وكيل كوتا شكرا كثيرا وايك شكرا فايزين عمران وايك وان ايزين وايك ini sehari kan sial kita